Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah taula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala taula wa ala alihi wa sahbihi fa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'wa ba'd. Ayol hadirun jamaah pendengar radio Al-Um yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian ruqyah syar'iyah. Sebelumnya marilah kita ucapkan alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang nanti yang kita kaji ini memberikan manfaat kepada para pendengar radio Al-Um, khususnya materi ruqyah syar'iyah. Kepada para pendengar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, menolongnya dalam situasi ketika Allah memberikan musibah atau ujian, dan memudahkannya di dalam menyelesaikan musibah atau kesulitan. Mudah-mudahan kesabaran dan rasa syukur kita kepada Allah senantiasa Allah berikan, sehingga kita bisa melalui segala musibah atau ujian yang Allah hadirkan dalam hidup ini. Saudara yang dirahmati Allah, pendengar radio Al-Um, khususnya materi ruqyah syar'iyah, alhamdulillah untuk malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab ruqyah syar'iyah kembali pada kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Was Syaiton karangan saya Wahid Atussalam Bali, yang sekedar mengingatkan saja, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bahasanya jin ini statusnya mukallaf. Status mukallaf artinya jin termasuk makhluk Allah, ciptaan Allah yang diberikan beban untuk wajib beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya ya iblis, setan, dan segala jenis yang itu masuk kategori jin. Dan itu sudah kita bahas sebelum Ramadan insya Allah ya, karena saat Ramadan kita materinya lain, dan baru kita kembali pada kitab yang sama ya saat ini malam ini. Karena itu saya hanya mengingatkan saja, materi yang sudah kita bahas itu berkaitan dengan jin mukallaf dan juga aqaidul jin wa dayanatuhum, keyakinan dan agama bangsa jin, itu juga sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir, jin takhafu minal ins, jin itu takut terhadap kita, terhadap manusia, dan juga jin takhasadun ins, jin hasud terhadap kita manusia. Itu semuanya sudah kita bahas insya Allah. Dan untuk selanjutnya kita bahas tentang hal jin yatana kahun wa yatana salun, apakah jin itu menikah dan memiliki keturunan ya. Bab ini nanti kita habiskan, kemudian kalau masih ada waktu kita tambah dengan al jinnu tashadu lil mu'adzin yaumul qiyamah. Jin bersaksi terhadap muadzin pada hari kiamat. Sekarang kita langsung aja pada materi ruqyah syar'iyah. Jadi mohon kepada para pendengar yang selama ini mengikuti materi ini untuk mendengar dan menyiapkan mungkin alat tulisnya yang butuh untuk ditulis, karena materi ini materi yang berkesinambungan dan penting. Jadi pada para pendengar yang mungkin baru saja bergabung atau mungkin baru mengikuti materi ruqyah, bahasanya materi ruqyah ini kita ambil dari kitabnya Syekh Wahid Atussalam Bali, Wiqayatul Ins Minal Jin Was Syaiton, yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, sehingga sampai pada bab yang nanti kita akan bahas malam ini. Jadi kajian ini kajian berkesinambungan, bukan kajian lepas, bukan, Tapi ada bab-bab sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi mohon kalau baru bergabung ya bisa mengcopy materi yang sebelumnya yang sudah kita berikan supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan yang paling penting lagi bahwa rukyah syariah ini ya harus dipahami secara benar. Ya, rukyah syariah ini lain, tidak sama dengan dunia perdukunan, tidak sama dengan ya paranormal atau kata orang-orang pinter dan seterusnya yang identik dengan kesirikan. Ya, itu semuanya tidak ada dalam materi rukyah syariah. Jadi materi rukyah syariah ini materi yang berkaitan dengan tata cara bagaimana kita mengantisipasi gangguan jin dan bagaimana cara kita mengobatinya berdasarkan Quran dan Sunnah dan merujuk dengan kepada pemahaman salaful ummah. Ini yang kita tekankan supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena itu semua materi dalam bab, dalam pertemuan, dalam kajian itu selalu ada dalil, ada ayat, ada hadisnya. Termasuk malam ini kita membahas tentang apakah jin itu ya tanakahun wa ya tanasalun, menikah dan memiliki keturunan. Ini penting untuk dipahami oleh perukyah, rogi dan juga marqi, orang yang membutuhkan rukyah. Mudah-mudahan semuanya menyimak. Insyaallah ini akan memberikan manfaat. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni wa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adun bisalidzalimina badala. Syekh Waqid Abdussalam Bali mengawali bab ini dengan sebuah ayat. Ayat ini surat Al-Kahfi ayat 50. Surat Al-Kahfi ayat 50. Yang artinya Allah menyatakan, Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu, dan ingatlah tatkala kami mengatakan kepada para malaikat, malaikat usjudu, sujudlah li Adam apasa kepada Adam. Fasa jatuh, maka bersujudlah iblis, bersujudlah malaikat, mereka semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis itu siapa? Karena minal jinni, iblis adalah bangsa jin. Fafasaqo'an amri rabbihi, yang fasik terhadap perintah Tuhannya. Kemudian Allah melanjutkan, afatattahidunahu, apakah engkau sekalian hendak menjadikan iblis itu, wa dzurriyyatahu, dan keturunannya, ya, aulia, wali-wali, min duni, dari diriku selain aku, wahum lakum aduun, padahal mereka semua bagi kalian itu musuh, bi'salid dolimina badala, sungguh buruk bagi orang-orang dolim yang telah mengganti Allah dengan iblis dan keturunannya. Dari ayat ini kita ambil satu saja poin yang paling penting, bahwasanya iblis itu kana minal jin, adalah bagian dari bangsa jin. Fa fasaqan amri rabbih, yang fasik terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sekaligus Allah tekankan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, itu artinya iblis memiliki keturunan, memiliki anak. Nah, tema dalam bab ini adalah afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Dalam ayat ini Allah menyatakan, apakah engkau sekalian manusia, hitopnya pada saat itu adalah Rasulullah dengan para sahabatnya, hendak menjadikan bangsa iblis, iblis itu dan keturunannya aulia, wali-wali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi dasar para ulama bahwasannya iblis itu memiliki keturunan. kita lihat nanti penjelasan dari Syekh Wakit Atussalam Bali. Qala Qadi Badruddin Muhammad bin Abdullah As-Sibli, wa hadha yadullu ala annahum yatanakahun li ajli dzurriyah. Dari ayat ini ya, Syekh Al-Qadi Badruddin Muhammad bin Abdullah bin As-Sibli menjadikan hujah bahwasannya jin itu menikah untuk mendapatkan keturunan. Menikah, terjadi perkawinan. Menikah di sini maksudnya kawin, menikah dalam arti kawin, sehingga memiliki keturunan. Wa istadala ba'dul ulama ala jawazi tanakahul jin biqauli ta'ala lam yatmisunna insun qoblam walajan. Begitu juga sebagian ulama menjadikan jin itu menikah dari firman Allah Subhanahu wa taala, lam yatmisunna insun qoblam walajan. Lam yatmisunna insun, bidadari itu tidak pernah disentuh, tersentuh. Tidak disentuh yatmisunna. Mereka itu tidak disentuh manusia. Sebelumnya tidak ada satu pun manusia yang menyentuhnya. Artinya menyentuh walajan dan juga bangsa jin. Jadi bidadari itu suci betul. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya bangsa jin itu butuh menikah, butuh kawin. Nah, ya. Kemudian hadis yang mendasari bahwasanya bangsa jin ini termasuk iblis di dalamnya itu menikah dan memiliki keturunan adalah diriwayatkan dari Bayhaqi min hadis Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna nafaro minal jinni khamsata asar bani ikhwatin wabani amin ya'tuni lailata akra alaihim Quran. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya nafar telah mendatangi sekelompok minal jin dari jin khamsata asar, jumlahnya 15, bani ikhwatin dari keturunan bani ikhwah, wa bani amin dan dari keturunan bani am, yaitu nilai latah, mereka datang mendatangiku di satu malam. Akro alaihimul Quran, yang aku membacakan atas mereka Quran." Kata-kata bani ikhwah bani am ini menunjukkan keturunan dari bani, keturunan bani ikhwah. Ini pun juga menunjukkan bahwasanya jin ternyata menikah dan memiliki anak. Sekarang kita lanjutkan lagi poin-poin yang ditulis dalam kitab Wiqayatul Ins oleh Syekh Wakit Atussalam Bali ini. Akhraja Ibnu Jarir ya, an Wahab bin Munabih anau su'ila an jin hal ya'kulun wa yasrubun wa yamutun wa yatanakahun. Dari Ibnu Jarir, dari Wahab bin Munabih ya, Wahab bin Munabih, bahwasanya beliau ini ditanya tentang jin, hal ya'kuluna wa yasrubun, apakah jin itu makan, minum, wa yamutun, mati, wa yatanakahun dan juga menikah. Nah, ditanya tentang masalah makan, minum, tentang perilaku bangsa jin, tentang makan dan minum. Kemarin kita sudah bahas tentang kematian, ini baru, dan tentang pernikahan ini pun juga baru. Fakola hum ajnas. Kemudian Wahab bin Munabih ini menjawab, mereka itu berjenis-jenis. Fa'amal khalisul jin, adapun jin yang murni, yang murni, yang tulen, yang asli gitu. Fahum rihun, mereka itu adalah udara, rih, angin berupa asap. Layak kulun, mereka tidak makan. Walayasrobun, mereka tidak minum. wala yamutun, dan mereka tidak mati, wala yatawaladun, dan mereka tidak memiliki anak. Wa minhum ajnas, dan di antara mereka juga ada yang berjenis-jenis, yakuluna, yang mereka itu makan, wa yasrabuna, dan mereka itu minum, wa yamutun, wa yatanakahun, mereka mati dan juga mereka menikah. Ini pendapat dari Wahab bin Munabih. Jadi tentang makan minum itu sudah kita bahas sebelumnya, tentang masalah bahwasanya jin ini menikah artinya kawin dan memiliki keturunan, ayatnya sudah jelas, artinya juga jelas. Nah, apa faedahnya dari bab ini yang paling penting. Ya, beliau Syaikh Waqitatus Salam Bali hanya menulis tentang ya apakah jin ini menikah dan memiliki keturunan, itu aja. Tapi kalau kita pahami dari si ruqyah secara umum, maka kita bisa mendapatkan faedah-faedahnya. Di antaranya apa? Ternyata jin ini sebagaimana manusia itu memiliki syahwat. Ya. Jin sebagaimana manusia juga memiliki syahwat. Nah, dan ini yang paling penting di sini. Karena jin itu memiliki syahwat, ya kadang dia juga memiliki rasa suka kepada bangsa manusia. Itu beberapa kasus bahkan sering terjadi. Kalau ada sebab tertentu, kemudian jin itu masuk, dengan sebab itu orang itu kena gangguan. Kemudian ketika diruqyah, jin itu menyatakan saya suka sama anak ini. Nah, suka itu ternyata kaitannya dengan masalah tadi itu, tentang bahwasanya jin itu juga menikah, memiliki anak, yang itu berarti jin memiliki syahwat, nafsu, karena kaitannya dengan makan, minum, dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting di situ, bahwasanya jin itu memiliki syahwat. Ada kasus banyak itu. Ya, beberapa waktu yang lalu di bulan Ramadan kita sempat nangani seorang akhwat yang kemasukan jin dari hutan Baluran. Dan saat terjadi dialog itu, jinnya menyatakan, saya suka sama anak ini, Ustaz. Lihat matanya, Ustaz, indah. Saya mau kawin sama dia. Terlepas dari pembahasan tentang antara perkawinan antara manusia dengan jin, tapi kita kaitkan ya data-data kasus gangguan jin terhadap manusia itu, bahwasanya di antara sebagian besar orang kena gangguan jin itu salah satunya adalah karena jin itu terhadap syahwat terhadap manusia, sebagaimana ya jin terhadap bangsa jin memiliki syahwat sehingga terjadi pernikahan kemudian memiliki anak. Nah, ini yang paling penting di situ. Nah, ini butuh dipahami oleh Rocky dan Marky. Bagi Rocky, bahasanya ada kasus nantinya yang mudah-mudahan Allah tidak menghadirkan. Tuh, kalau ada kasus yang Allah hadirkan, kok ternyata ada kaitan dengan bangsa jin. Jinnya ngaku kalau dia suka sama tubuh yang dimasuki, ya mau menikahi dan seterusnya, itu jangan kaget, gitu loh. Kenapa? Karena memang ayatnya ada, hadisnya ada, bahwasanya jin itu yang menikah, yang memiliki keturunan, artinya memiliki syahwat. Ini penting untuk dipahami. Kemudian, karena jin ini memiliki syahwat, ya, maka dari itu kita ingat ya, atau kita pahami bahwasanya syariat Islam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan ya doa yang yang dengan doa itu kita bisa terlindung ya dari pengaruh nafsu syahwatnya jin itu. Misalkan doa dan adab saat kita memakai melepas baju. Nah, itu di dalam satu riwayat Rasulullah merintahkan kalau kita saat meninggalkan baju itu kita baca basmalah. Supaya apa? supaya tubuh kita itu tidak ditonton, tidak dilihat oleh jin, sehingga kemudian bangsa jin pun juga menjadi tertarik, misalkan begitu. Kemudian ya namanya juga setan, jin, kadang bisa saja terjadi apa namanya reaksi jin itu mendekat, dan kemudian bisa saja kasus-kasus di lapangan itu orang itu seolah-olah merasa dikumpuli begitu, ya disetubuhi dan seterusnya, itu bisa, terutama bagi mereka yang terkena gangguan jin lama, misalkan sebab karena mau menikah enggak keturutan misalkan begitu, kemudian sawat begitu tinggi, sehingga bisa saja data-data di lapangan itu menunjukkan bahwasanya mereka ini ya kemudian terjadi persetubuhan begitu ya, dan ini nanti kita akan bahas banyak kasusnya karena disebabkan karena tadi itu mungkin salah satunya adab dalam melepas baju yang lupa, tidak membaca basmalah, nah, kemudian kadang ya terus sampai ke arah onani dan seterusnya gitu ya. Ada ini kasus banyak ya, seperti maaf saya sebutkan ya, ada kita pernah nangani kaum homo itu. Jadi dari data-data yang kita himpun, kadang mereka itu ya bercermin sambil telanjang dan seterusnya. Itu semuanya karena tadi itu adab itu tidak digunakan. Dan betul-betul kita harus menggunakannya saat kita mandi, misalkan begitu. Ya mungkin saat menanggalkan baju dan seterusnya itu seharusnya membaca doa, masukkan mandi dan baca doa saat melepaskan baju itu, atau saat di kamar ganti baju dan seterusnya, supaya aurat kita tidak tampak, tidak dilihat oleh bangsa jin, karena itu kehormatan kita. Itu kaitannya dengan karena jin itu memiliki syahwat. Yang selanjutnya yang sudah kita pahami ma'ruf bahwasanya kalau suami istri, bagi mereka yang mungkin baru saja menikah dan seterusnya, atau yang akan menikah, ada doa yang harus dihafal dan dibaca saat berhubungan dengan istrinya atau saat berhubungan dengan suaminya, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah, ya Allah, ya jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan ya dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami berupa anak dan seterusnya. Nah, doa ini kalau kita baca ya, yang membacanya suami istri itu akan terhindar dari intervensi saat melakukan hubungan. Ya otomatis kalau tidak ada intervensi dari bangsa jin, ya anak yang lahir kata Rasulullah itu akan selamat, tidak diganggu dari bangsa jin. Dari kasus ini juga adab dalam berhubungan ini yang Rasulullah memberikan bacaan doa itu juga berkembang munculnya berbagai gangguan jin terhadap anak. Ya disebabkan karena bisa saja orang tuanya tidak tahu atau tidak membaca doa ini. Ya, kalau tidak tahu, ya terus berhubungan sampai lahir anak, maka anak yang lahir itu pasti diganggu setan. Begitu juga kalau dia tidak membacanya, mungkin pernah dengar tapi tidak membacanya, terus berhubungan seperti itu dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya tanpa membaca doa, maka anak yang lahir itu pasti diganggu. Hukumnya itu gak salah pasti, karena apa yang diajarkan Rasulullah itu memang menjadi apa namanya petunjuk syariat yang sempurna. Kalau itu diselisih, ya risikonya ya akan ada gangguan dari setan. Karena Rasulullah mengajarkan doa ini, ya bagi yang membacanya akan selamat, bagi yang tidak membacanya ya, yang tidak tahu, ya anak itu akan kena gangguan. Karena itu kalau kemudian ada anak autis misalkan gitu ya, anak autis atau anak sulit dididik, ya, cenderungan matanya agak juling, sulit dididik, dibimbing, tidak taat, nentang terus. Nah, itu bisa jadi karena tadi itu proses hubungan suami istri itu tidak membaca doa. Atau kalau seandainya anak itu sering girap-girap gitu ya, sering step dalam arti gangguan jin itu, seperti mata melihat ke arah tertentu dan nangis di jam-jam yang itu tidak lumrah, dan nangisnya juga tidak lumrah. Nah, itu bisa jadi karena efek dampak dari tidak membacanya doa saat orang tuanya berhubungan. Itu penting sekali. Karena itu jangan sampai adab sunnah di dalam perhubungan suami istri ini tidak dibaca, ya, itu pengaruhnya akan besar. Nah, ini bisa kita bahas, ya, kalau apa betul itu autis itu kemungkinan dari pengaruh tersebut tadi yang saya jelaskan. Nah, silakan kalau mungkin ada yang mau tanya. Tapi semuanya nanti kita akan jelaskan di mana letak penjelasannya. Ya, kalau ada yang mau tanya nanti baru kita jelaskan. Kemudian kaitannya dengan ruqyah itu apa? Ya, tadi katanya dengan faedah-faedah tadi itu ya. Karena memiliki syahwat maka harus hati-hati tadi itu. Kemudian sebagai antisipasinya tadi itu, ya kita harus membaca doa saat melepas baju dan saat berhubungan, ya, demi menghindari dari gangguan jin tadi itu yang memiliki syahwat. Kemudian kaitannya dengan ruqyah seperti apa? Kaitannya dengan ruqyah ada dua. Kaitannya dengan marqi orang yang kena gangguan, dan kaitannya dengan roqi, dengan mereka yang meruqyah. Kaitannya dengan ruqyah, dengan khususnya dengan marqi orang mereka yang kena gangguan itu, kalau kemudian ada kasus misalkan ya, mereka yang kena gangguan jin lama, ini banyak ini kan terjadi ini ya, khususnya enggak tahu ini ya, yang data yang terhimpun ini putri gitu ya, sudah kena jin lama, statusnya tidak menikah, itu beberapa kasus data yang kita himpun itu terjadi persetubuhan antara putri tadi itu yang kena ya, dengan jin yang memasuki dirinya. Jadi ada seorang wanita yang usianya kira-kira waktu itu 34 ya, insyaallah 34 tahun, dan sudah kena jin 14 tahun. Kita nangani, kita himpun datanya dari ibunya. Yang ibu ini untuk kesekian kali ketemu menceritakan kalau suatu saat anaknya itu ya seperti orang yang sedang berhubungan gitu. Ya seperti orang sedang berhubungan. Ya seperti apa orang berhubungan ya seperti itu. Nah ini kaitannya dengan kasus-kasus di lapangan itu. Ada orang yang kena jin itu yang level gangguannya sampai disetubuhi oleh jinnya. Itu ada. Bukan kita membahas masalah nanti anaknya gimana, enggak. Jadi itu proses gangguan itu sampai level itu gitu loh. Katanya dengan bahwasanya jin itu ternyata juga punya syahwat dengan bab tadi ini. Kalau kita kaitkan dengan data-data mereka yang kena gangguan, itu ternyata di lapangan itu ada kasus ya. Beberapa kasus bahkan ya banyak. Mereka yang misalkan sudah ingin nikah tapi enggak keturutan ya, belum Allah tetapkan jodohnya saat itu, kemudian terkena gangguan jin. Nah, terjadilah proses percubaan jin itu. Itu banyak kasus yang seperti ini banyak, dan banyak yang beberapa di antara mereka itu yang saya tanya langsung ngaku juga. Jadi mereka itu betul-betul merasakan seperti orang berhubungan. Itu satu. Yang kedua, khususnya orang yang kena gangguan sihir ini ya, ya, ini katanya dengan jin yang memiliki sawah tadi itu, sihir itu ada 8. Ya, nanti kita akan masuk di bab sihir. Insyaallah ada bab tersendiri, ada kitabnya. Kita nukil dulu. Kaitannya dengan sihir tafrik, ya, sihir pemisah suami istri. Seringkali ya dalam kasus sihir suami istri ini, kalau seandainya misalkan suami mengendaki, istrinya tidak mau. Istrinya mengendaki, suaminya tidak mau. Nah itu juga gangguan dari jin yang ternyata jin itu juga mempengaruhi syahwat tadi itu. Adakannya dengan syahwat tadi itu. Syahwat istrinya dimatikan atau syahwat suaminya dimatikan sehingga ya terjadilah konflik, cekcok dan seterusnya. Atau terjadi sihir mahabbah misalkan. Sihir mahabbah itu juga bisa. Sihir mahabbah itu sihir tiwalah, ya, artinya sihir pelet itu. Sehingga kalau orang kena sihir ini cenderung, misalkan kalau dia seorang wanita, akan tidak mau melayani suaminya. Jadi beberapa di antara kasus sudah menuturkan ke kita, suaminya cerita kalau istrinya itu diajak berhubungan itu tidak mau dan marah-marah tanpa ada sebab, marah yang sifatnya tidak logis, ya, tidak bisa diterima oleh akal. Dan ternyata saat diruqyah jinnya itu menghalangi farjinya sehingga istri tadi itu tidak mau karena dikuasai jin tadi itu. Ini kaitannya dengan bahasanya bab yang kita bahas malam ini, bahwa jin itu menikah dan memiliki keturunan, artinya kaitan dengan syahwat. Begitu juga dengan sihir robat. Robat artinya sihir ikatan. Jadi dibuat impoten, dibuat tidak ada selera. Itu semuanya terkait. Sihir tafrik, sihir mahabbah, sihir robat itu satu. Kaitannya ada semuanya. Larinya nanti seperti itu. Jadi kadang suami inginkan istrinya ya seperti tidak punya selera sama sekali, dihalangi. Jadi tidak merasakan apa syahwat sama sekali karena dihalangi. Dan begitu juga dengan suaminya. Atau secara lebih apa spesifik ya, si robot itu suaminya sudah ingin, tapi begitu mendatangi istrinya terus tidak kuat. Langsung apa? Ya tidak kuat. Begitu juga dengan istrinya. Itu semuanya kaitannya dengan bab ini ada. Kemudian bagi seorang rogi, seorang ruqyah, ini harus dipahami ini. Kalau mendapatkan kasus-kasus seperti ini, bagaimana cara menterapinya? Secara umum, kasus-kasus orang yang kena jin sudah lama itu. Sudah lama itu ya. Ini penting, tolong diingat-ingat bagi yang ingin belajar ruqyah. Yang sudah lama, acap kali, sering kali, model gangguannya itu salah ya. Di antara model sekian banyak gangguannya itu ada kaitannya dengan persetubuhan dengan bangsa jin. Itu ada, karena jin yang di dalam itu biasanya tidak laki-laki saja, ada perempuannya. Ada yang menunjukkan syahwat sehingga terkadang memancing lawan jenisnya. Kalau dia seorang putri, ya ada laki-lakinya. Kalau dia seorang apa namanya, seorang laki-laki, ya di dalamnya ada jin perempuannya dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang sawah itu naik, dinaikkan oleh jin, ditumpangi oleh jin, kemudian terjadilah kadang-kadang dia bisa merasakan itu seperti orang bersetubuh dan seterusnya. Nah kalau kasusnya seperti ini, maka cara terapinya itu mestinya dimandikan dengan daun bidara dan seterusnya. Tapi karena kalau mandi itu kadang itu ya apa namanya, ada bagian yang tidak sentuh air, tidak bisa merata, maka yang paling bagus teknisnya adalah dengan direndam. Direndam bisa setengah jam sampai satu jam. Itu nanti semua jin itu akan naik ke kepalanya. Dan kalau dia bertahan, dia akan ngamuk misalnya. Kaki itu akan meronta-ronta dan nendang-nendang. Begitu juga tangan dan seterusnya. Itu kasusnya akan begitu. Nah kalau nanti proses itu ditempuh setengah jam, satu jam, nanti proses mengeluarkan jinnya akan menjadi mudah. Didendam dengan daun bidara dan dibacakan ayat-ayat rukyah. Itu sudah kita coba, hasilnya masya Allah ya. Mungkin 50% dan lebih dari jin yang masuk di tubuh itu bisa keluar. Jadi sekali lagi, kasus-kasus kena jin ya, khususnya tema syahwat, dan juga secara umum mereka yang kena gangguan jin dalam rentang waktu lama ya, rentang waktu lama itu akan lebih baik kalau direndam. Itu bagus sekali. Dan ya bagi Rocky secara umum bahasanya ada, jangan kaget kalau saat mungkin menjumpai kasus yang seperti ini. Tadi itu bisa dipahami dari bab tadi yang sudah kita jelaskan, kita sampaikan. Jadi pentingnya di situ. Kemudian apakah bisa terjadi peningkatan antara jin dan manusia? Ini pendapat para ulama banyak. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Secara umum ada ya, ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i di dalamnya ya. Ada bab khusus untuk masalah ini mestinya. Materi khusus ya, artinya ada dalil-dalil yang harus kita sampaikan. Karena bab di dalam kitabnya Wahid At-Tusalam Bali, saya Wahid At-Tusalam Bali itu tidak secara khusus membahas tentang pernikahan dan jin, maka tak cukupkan bahasanya pernikahan antara jin dan manusia itu maksudnya tadi itu. Jadi persetubuhan tadi itu antara manusia dengan jin. Jadi sebatas itu aja. Kalau kemudian level memiliki anak, anak itu yang lahir bukan anak antara paduan manusia dengan jin, bukan. Ini yang ya hampir boleh dibilang tidak ada penjelasan dari ulama. Hanya para ulama itu baru pada tataran membahas tentang hukum, bukan bagaimana seluruhnya proses itu terjadi. Karena itu kalau ada yang membantah itu tidak bisa diterima oleh akal, tidak logis. Kalau seandainya antara manusia dan jin itu menikah kemudian punya keturunan, itu tidak logis. Nah, ya, tidak logisnya ya, bagaimana bisa terjadi anak antara dua alam yang berbeda, unsur yang berbeda. Jadi tidak mungkin. Kalau dalam manusia itu kan sperma harus ketemu sel, sel telur kan gitu ya, baru terjadi pembuahan terus kemudian lahir. Kalau salah-salahnya terpenuhi kan gitu. Nah kalau sekarang sperma ketemu apa itu? Kalau jinnya perempuan kan ya, kita kan mau fisiknya lain, zatnya lain, itu tidak logis. Karena itu yang terjadi itu begini. Ini data yang di lapangan ini ya. Yang dimaksud lahir anak itu anak bangsa jin. Kok bisa begitu ya? Misalkan tadi wanita yang kita apa tangani 14 tahun itu, ternyata di dalam tubuhnya itu ada jin pasangannya. Kalau jin yang mengumpuli itu laki-laki, maka di dalam tubuhnya ada jin perempuan. Sehingga terjadilah hubungan. Jadi manusianya wanita ini hanya jadi media saja. Kemudian karena di tubuhnya ada jin, dia bisa melihat anak kecil-kecil itu yang notabene-nya seperti anaknya. Padahal anak itu adalah keturunan dari jin tadi itu yang di luar dan di dalam tubuh perempuan tadi itu. Bisa begitu? Iya. Misalkan ada kasus kayak gini ya. Ada anak mau nikah, kemudian enggak keturutan. Dia punya calon yang selalu dia pikirkan terus gitu ya. Kalau ada acara radio gini, dah kirim salam dan seterusnya, itu diartikan pacarnya itu saking parahnya ya, sehingga terobsesi, pokoknya sudah jinnya masuk dalam tubuh, membayangkan bagaimana dia menikah, berhubungan dan seterusnya, dan itu tidak sekali dua kali bermalam-malam mengalami tekanan seperti itu ya, kemudian bisa jadi jebol sampai kemudian dia dikuasai sahwatnya, maka jin bisa menguasai tubuhnya, maka terjadilah persetubuhan tadi itu seperti yang dituturkan oleh ibunya. Jadi dia melihat ya seperti orang bersetubuh itu yang terengah-engah dan seterusnya. Nah kalau ini yang terjadi, seorang rukyah harus tahu kalau itu mesti punya anak itu. Kalau kita rukyah nanti dia jinnya bilang, kok pateni anakku, kayak bilang gitu, kamu bunuh anakku gitu. Itu pasti gitu maksudnya, itu anak-anak jin itu gitu lah. Itu yang terjadi gitu lah. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi kalau ada orang kok katanya menikah dengan bangsa jin, dia punya anak, anaknya itu anak jin gitu loh, bukan anak perpaduan antara manusia dengan jin. Ya apa gimana manusia dengan jin berpadu itu seperti apa jadinya? Tubuhnya ini tubuh manusia, unsur dari tanah atau dari api? Masa separuh api separuh tanah? Kan gitu. Bahan dasarnya sudah berbeda, karena itu tidak logis. Jadi maksudnya itu seperti itu. Insya Allah ini yang lebih bisa diterima oleh akal dan ilmiah. Mengenai hukumnya, walaupun berselisih pendapatnya, yang jelas akan lebih baik kalau kita tidak perlu masuk ke dunia jin terlalu jauh, apalagi sampai menikah dengan jin. Itu kan urusannya panjang gitu. Pembicaraan itu memang ada di kitab yang kita sudah sering kaji, beberapa kitab itu menyebutkan tentang adanya pernikahan antara manusia dengan jin, yang itu diamini oleh para ulama dan terjadi pembahasan. Tapi sekali lagi kita tidak masuk ke ranah hukumnya, tapi kita masuk ke realnya. Apa sebenarnya yang terjadi pernikahan antara jin dan manusia itu, bisa tidak? Nah, itu tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini katanya dengan bab hal jin, ya tanah kahun, waya tanah sarun. Jam berapa nih? Masih ada? Masih ada, Ustaz. Masih ya. Jam 8. Ya, nanti kita tambah. Kita lanjutkan sekarang. Al-jinnu tashadu lil mu'adzin yaumil qiyamah. Ini bab lain. Jadi itu bab tadi itu ya. Mohon tadi itu diingat-ingat. Ya, itu penting sekali. Jadi termasuk teknik pengobatannya itu. Jadi hati-hati bagi orang tua ya, atau siapapun yang memiliki anak putri gitu ya. Kok kemudian lama tidak menikah, terus ada hal yang mencurigakan, misalkan nutup kamar terus ini, itu ya bukan menakut-nakuti, untuk mengantisipasi aja. Biasanya ya tipe orangnya seperti itu, tipe menutup diri kamar lama dan banyak kita di keanehan. Nah, itu harus disikapi hati-hati. Dan ini banyak, ini kasus ini banyak yang ya harus dicermati gitu. Kemudian kita lanjutkan tadi itu, jin bersaksi terhadap mu'adzin pada hari kiamat. Ruya al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fil ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salat farfa sautaka bin nida fa inna la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala sayun illa saydalahu yaumal qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari ya, dalam bab adzan. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri saat itu ya, yang berada di hadapan Rasulullah, ini ya, sesungguhnya aku Rasulullah aroka melihat engkau Abu Sa'id ini ya, tuhibbul ghanam, menyukai kambing, wal badiyah dan tempat gembalaannya, fa idza kunta fi ghanamika, jika engkau berada di kambing-kambingmu, di antara kambingmu saat kamu mengembalakan di tempat aubatiyah, di tempat penggembalaan itu, fa'adanta, jika saat itu engkau sholat, fa'adanta, engkau adhan bis sholat, untuk sholat, farfa' sautaka binda, Rasulullah perintahkan pada Abu Sa'id Al-Khudri, keraskan suaramu saat adhan itu, keraskan, keras. Ini sunnahnya, kalau adhan satu saat ya, itu dilakukan, misalkan kita lagi safar, kok ada tanah lapang ya, karena gak ada tempat lain kecuali itu, terus waktu itu harus mendirikan sholat ya, kemudian harus adzan, farfa, suaranya harus dikeraskan. Fa inna la yasma'u mada sautin mu'adzin, karena sesungguhnya la yasma'u, tidaklah mendengar sepanjang suara ya, mu'adzin, apakah itu jin ataupun manusia atau apapun dia, illa saydalahu yaumil qiyamah, kecuali dia nantinya jin, manusia dan apapun itu menjadi saksi bagi dirinya bahwa dia adalah seorang muadzin pada hari kiamat. Walidzalika tajidu syaiton lanallahu idza samial adzan. Karena itulah setan yang Allah telah laknat, setan itu idza samial adzan, jika ini penjelasan dari Sewa kata utusan Bali, mendengar adzan jaro baitan, dia lari jauh, wa tasadurutan, sampai mengeluarkan bunyi kentutnya, hatta la yasma'u nida, yang kentutnya itu tidak sampai membuat setan itu tidak mendengar suara adzan. Li'anna la sami'ahu lisahda lil mu'adzin yaumil qiyamah wa huwa adul mu'min wa kaifa yasadu li adui. Kenapa begitu? Li'anna karena dia lau sami'ahu, seandainya dia mendengarkan suara adzan itu, la sahada lil mu'adzin yaumil qiyamah, sungguh dia akan menjadi saksi bagi seorang mu'adzin pada hari kiamat. Wa huwa adul mu'min, padahal dia itu musuhnya orang mu'min. Bagaimana dia mau jadi saksi gitu loh. Pakai faya saya tuli atui, bagaimana dia mau jadi saksi bagi musuhnya? Karena itu dia lari, lari terbirit-birit sampai mengeluarkan kentut, yang suara kentutnya itu menutupi telinganya sehingga dia mendengar. Itu maksudnya seperti itu. Dari mana dalilnya ini? Ada Ruya Malik wal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Jelas yang di atasnya Sahih, yang di atas dari Sahih Bukhari, sekarang Bukhari, Muslim dan Malik, dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan." Tatkala dikumandangkan, diseru untuk salat, adzan itu maksudnya adbara syaitan, syaitan itu lari. Walau duratun, yang dia itu mengeluarkan durah, kentut tadi itu. Hatta la yasma'an ta'din, sampai dia tidak mendengarkan suara mu'adzin tadi itu. Faida kudya an-nida, tatkala itu sudah selesai, adzan itu sudah selesai, dia kemudian bala, dia kemudian mendatangi lagi. Ya, hatta idza suwi babis salat adbaro, sampai kemudian ketika diikomati untuk sholat adbaro, dia pun lari lagi. Kata idza kutiya taswib akbala, sampai kemudian selesai, diselesaikan taswib itu, komat tadi itu, akbala, kemudian dia menghadap. Kata yakturo bainal mar wa nafsi, sampai kemudian dia mengganggu antara orang yang sholat tadi dengan dirinya. Yakulu, dia ingatkan, utkur kata, ingat ini, utkur kata, ingat ini. Ini masya Allah ya. Lima lam yakun yadkur, yang itu semuanya tadinya tidak ingat. Hatta yadola rojul layadri kam sholah, sampai terus terjadi ya, yang laki-laki itu sampai tidak tahu berapa dia, berapa rakaat dia tadinya sudah sholat. Nah, ini khusus yang ini tadi di bawah ini, wahada Abdul Bukhari, ini tambahan dari hadis dari Imam Bukhari. Jadi datang setan itu, kalau dalam riwayat lain itu namanya, yang di sini tidak ada ya, itu disebutkan setannya namanya Khanzab atau Khinzab ya, yang datang kemudian mengingatkan ini itu dan seterusnya, yang tadinya tidak ingat ya, itu namanya setan Khanzab atau Khinzab. Jadi dalam hadis ini setan itu berusaha untuk menghindar saat ada adzan, lari sampai kemudian terkentut-kentut, dan kentutnya ini memang di apa namanya, ditujukan untuk menutupi suara adzan tadi itu. Kemudian balik lagi selesai adzan, balik lagi untuk ganggu, karena itu kadang-kadang ya ada orang setelah adzan itu ya, ya diganggu ya, dengan menunda wudu, tidak salat rawatib dan seterusnya, itu dari sini ya. Kemudian dikomati, lari lagi. Nah, begitu komat sudah selesai, saat sholat mereka masuk konsep ini, kemudian mengingatkan kita tentang ini itu dan seterusnya, yang tadinya kita tidak ingat jadi ingat. Nah, ini ternyata kalau kita ngalami seperti itu ternyata kita diganggu. Diganggu setan yang namanya khonjab tuh, hinjab tadi itu. Mengenai nama setan ini pun juga ada dalilnya. Jadi ternyata ada setan yang namanya setan yang memiliki nama, ya, dan itu Rasulullah sendiri yang menetapkan namanya khonjab atau hinjab. Hadisnya seperti ini. An Abi Ala An Utsman bin Abi Al-As, ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau, ya, Utsman bin Abi As ini datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anna syaitan, sesungguhnya setan qad khala baini wa baina salati." Ya. Ini di dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, atas ini. Ya Rasulullah, ya, jadi Utsman bin Abi Al-Asad itu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anna syaitan, bahwasanya setan itu qad khala baini wa baina salati. Sungguh dia telah menghalangiku dengan salatku, antara diriku dengan salatku. Wa qiraati yalbasuha alayya, dan juga bacaanku, ya, dia mengacaukan bacaannya menjadi enggak karu-karuan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Dzaka syaiton, itu adalah setan, yuqalu lahu khanzab atau hinjab." Ada yang baca khanzab, ada yang baca hinjab. Yang dikatakan setan itu namanya dinamakan khanzab atau hinjab tadi itu. Faida aksas tahu, jika engkau merasakan gangguan khanzab ini, setan yang namanya khanzab atau hinjab itu, faida aksas tahu jika engkau merasakannya, fata'awad billah, maka engkau berlindunglah kepada Allah darinya. Watful alaya syarika salasan, kemudian berludahlah sebelah kiri 3 kali. Fa'adhaballahu ani, ya, fa'fa'altu, maka saya lakukan. Fa'adhaballahu anni, maka Allah hilangkan hal itu. Jadi ini hadis yang secara khusus menyebutkan tentang siapa yang mengingatkan ini, itu, utkur kada wa kada, utkur kada wa kada, yang tadi dalam hadis Bukhari Muslim dan Imam Malik yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh sahabat yang lain, ternyata namanya adalah khonjab atau hinjab. Jadi ada setan yang memiliki nama, setan yang khusus dalam ganggu dalam waktu sholat itu. Ada juga yang setan yang namanya walhan, yang ganggu dalam ketika kita sedang bersuci atau taharah atau wudhu. Itu ada. Jadi kalau Rasulullah memberi nama, ya sudah, itu kita harus amini, harus terima, harus yakin itu sebagai kebenaran. Nah, setan-setan yang lainnya tidak tahu namanya. Karena tidak ada penjelasan dari Rasulullah, ya, kita tidak perlu memaksakan diri, gitu ya. Kalau dari Rasulullah ada, ya itu yang kita harus pegang. Nanti ada setan yang punya nama namanya Dzaka syaiton yuqalu lahu khanzab. Rasulullah mengatakan itu adalah setan yang dinamakan khanzab, yang ganggu di waktu orang sedang sholat. Nah, hadis ini, bab ini penting sekali. Apa faedahnya sekarang? Karena dari bab perteh dalam kitab Syekh Waqtas Salbal itu harus kita kembangkan, ya, kita ambil faedahnya sebanyak mungkin. Yang pertama, bahasanya setan khonjab ini itu menjadi tanda gangguan seseorang ketika dia sedang sholat. Jadi salah satu bentuk gangguan orang kena jin itu ya dalam sholatnya. Apakah dia kena was-was, lupa rakaat, misalkan begitu. Yang itu disebabkan oleh setan namanya khonzab. Ya. Jadi bisa saja orang yang kena gangguan jenis setan ini, khonzab itu bentuk gangguannya misalkan dalam niat. Niat itu antara hatinya dengan takbir itu. Tidak ketemu. Kita kan sering ketemukan itu. Jadi kadang imamnya mau rukuk, dia masih sibuk dengan noto niat itu, antara niat dengan takbirnya. Nah itu sering itu. Nah itu kena setan khonjab namanya. Atau dia sholat, kemudian tiba-tiba mundur. Kenapa? Karena sepertinya keluar angin. Nah gitu, sepertinya keluar kencing. Nah, gitu. Dia was-was, kena was-was. Was-was yang luar biasa. Padahal petunjuk Rasulullah, kalau tidak mendengar bunyi dan tercium bau, jangan keluar. Nah itu setan khazab itu memunculkan was-was. Batal, batal, batal sholat itu. Dengan masalah kesuciannya. Apakah itu sholatlah dengar apa, keluar angin atau keluar kencing. Padahal yang namanya kencing itu mesti ada dorongan kencingnya. Kan begitu. Yang namanya kentut itu mesti ada dorongan kentutnya. Baru dikatakan kentut. Tapi kalau misalkan seolah-olah itu kan ya memang perasaan mengatakan kayak keluar, tapi masa itu diartikan kentut. Nah, itu was-was dari apa namanya, dari setan khonjab. Itu biasanya bentuk gangguan setan khonjab itu seperti itu. Selain tadi itu mengingatkan utul kata-kata, ingatkan ini sampai kemudian lupa rakaatnya, enggak mendengarkan bacaan imam, blank. Jadi ini tanda-tanda gangguan jin. Jadi kalau ada Rocky, bagi Rocky-nya ya tolong dipahami. Ini bagian dari tanda-tanda orang kena gangguan jin. Dan bagi para pendengar, kalau mengalami seperti ini ya harusnya betul-betul ya diwaspadai, dicermati untuk ya di terapi ya sepatnya untuk dijauhi, diselesaikan. Karena ini banyak kasus yang seperti ini, banyak. Ada orang itu, ada anak ya di kuliah di Brawijaya itu kalau nyuci itu sampai 3 jam. Jadi tangannya mau pecah karena was-wasnya. Begitu urusan di kamar mandi juga begitu. Baru keluar misalkan ada pasir meletik kerasa gitu, balik lagi. Jadi wudu itu bisa setengah jam. Sampai pecah. Itu was-was. Ini setan walhan namanya kalau ini ya wudu. Kalau salat ya sama, was-wasnya luar biasa. Nah, itu ada yang seperti itu. Dan ada juga yang ya begitu, sholat itu diganggu dengan rekaatnya lupa, dengan bacaan yang bingung, dengan niatnya yang gak terus, gak sempurna, dengan perasaan seperti keluar kentut dan seterusnya. Kemudian juga model gangguan setan khonjab ini ya, membuat orang itu pikirannya gak khusyuk, melayang-layang, gak konsentrasi dalam sholatnya. Terus ya terus mengingat sesuatu yang tadinya tidak ingat menjadi ingat itu. Itu ternyata model gangguan dari setan konsep tadi itu. Kemudian model yang dilakukan oleh setan konsep ini. Kalau ada orang sholat kemudian noleh ke kanan kiri, ya itu setan jenis satu ini. Yang itu dilarang oleh Rasulullah, bahkan tuh seburu-buru pencuri kan gitu kan. Kalau dalam hadis kan gitu. Masalah kan di sini ya. Jadi banyak setan khonjab ini memberikan kerusakan dalam sholat seseorang. Bagi juga kalau ada larangan menengadah ke atas bagi orang sholat itu, bahkan sampai dilaknat, bahkan tidak mau timbangkan petir bagi mereka yang sholat kok tidak menundukkan pandangan lainnya, menengadah ke atas. Itu ternyata setan khonjab itu yang melakukan. Atau ada orang sholat kami gerakannya itu terlalu banyak, yang ngukur rambutnya, yang ngongkek geger, kadang garuk-garuk. Pokoknya sholat tapi tidak pernah tenang. Tangannya bergerak, kalau tidak itu kakinya, semuanya bergerak terus. Nah itu pelakunya adalah setan khonjab tadi itu. Atau sholat tapi ngantuk. Berat, ngantuknya tidak lumrah. Angger sholat ngantuk. Setiap sholat ngantuk itu semuanya adalah model gangguan dari setan khonjab itu. Gitu ya. Ini bentuk-bentuk gangguan setan yang namanya setan khonjab. Nah, kenapa kok sampai setan itu mengganggu salah seorang? Kenapa begitu? Karena sholat itu kedudukannya sangat penting bagi kita, gitu ya. Bahkan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya itu sholat sairu amaluhu. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amal. Faidah fasadat, fasadat sairu amal. Jika rusak, rusaklah seluruh amal. Jadi sholat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Karena itu, dari situlah setan melihat potensi kemenangan mereka mengganggu itu dari ibadah sholat. Kalau dia berhasil mengacaukan sholat itu, dia berhasil mengacaukan ibadah yang lainnya. Waktu berupaya dia. Nah, lalu Rasulullah diterangkan. Ternyata kalau azan itu pengaruhnya begini, setan lari. Begitu komat, ya, setelah azan dia datang, komat lari lagi. Nah, saat sholat itu, kemudian dia datang lagi. Nah, kalau seandainya mengalami semua model gangguan tadi itu, ya kembali pada sahabat Utsman yang diberi terapi oleh Rasulullah tadi. Apa yang dilakukan? Faidah aksas tahu tadi itu, jika kamu rasakan gangguan seperti itu, fata'awwad billah minhu, berlindunglah pada Allah dari setan khonsab itu. Namanya ta'awwad itu ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Apa setelah itu yang dilakukan? Wadful ala yasarika salasan. Berludahlah sebelah kiri tiga kali. Ya kalau sholat jamaah gimana itu? Ya, tetangganya bisa ngamuk itu kan itu. Nggak. Maksudnya berludah ini berludah yang sifatnya isyarat. Tidak sampai keluar air ludahnya biuk nendak. Biur nendak. Hanya sekedar ya memberikan bentuk tatbik ya, mengikuti dari hadis ini ya berludah saja tanpa harus mengeluarkan air liurnya. Tapi kalau salah sendirian ya kita ludah betul. Itu untuk menghinakan setan, usir setan tadi itu. Jadi kalau mengalami gangguan sholat tadi itu, misalkan niat, misalkan masalah ini kentut apa enggak, kencing apa enggak, dan seterusnya, lupa rakaat, itu harus caranya melawan dari itu. Ta'awud, kemudian berludah sebelah kiri tiga kali. Ini semuanya hikmahnya bahwasanya setan itu berusaha untuk menggagalkan keutamaan sholat. Ketika kita sholat beribadah ya, kepada Allah dengan sholat tadi itu. Dalam kondisi kita niatnya benar. Nah, setan sudah ganggu seperti itu. Nah, kalau seandainya niatnya sudah salah, gimana? Misalkan sholat tapi tujuannya untuk jin. Atau lebih parah lagi tuh. Mau sholat yang benar saja diganggu, apalagi kesalahan dalam akidah. Misalkan sholat tujuannya untuk jin, untuk hadam. Sholat tujuannya untuk supaya dikhadami malaikat. Ya datangnya tambah lebih hebat lagi tuh. Karena kerusakannya bukan pada tata cara kaifiat sholat, tetapi masalah akidah. Tambah nyimpangnya tambah nemen. Wong orang yang akidahnya lurus saja didatangi oleh konsep ini. Ingat ini, ingat itu dan seterusnya. Diberi was-was ini dan itu padahal dalam kondisi akidah lurus. Diganggu. Nah kalau kemudian akidahnya nyimpang tambah lebih parah lagi gitu lah. Kenapa kok setan manu? Ya jelas ya. Tadi itu amal sholat itu amalan yang paling utama. Kedudukan seseorang hamba itu bisa dilihat dari bagaimana bagian dirinya, sholat dirinya, dirinya ketika sholat dengan Allah, dengan Allah. Kalau dia sholatnya bisa khusyuk, istiqomah, seperti itulah kedudukannya di hadapan Allah. Dia termasuk hamba Allah yang tinggi. Tetapi kalau dia sholat bolong-bolong, ya seperti itulah di hadapan Allah derajatnya. Atau dia sholat tapi tidak khusyuk, ya bolong-bolong, tidak khusyuk, tidak usah konsen, ya, melayang-layang, badannya itu menghadap ke kiblat, ngikuti gerakan imam, tapi pikirannya gak karu-karuan kemana-mana. Ya seperti itulah kedudukan seorang hamba di hadapan Manahu wa ta'ala. Kenapa kok juga setan berusaha untuk menghalangi dalam sholat ini, namanya setan khantab ini? Karena kita nilai kedudukan sholat di hadapan Allah yang sangat tinggi. Bayangkan satu-satunya ibadah yang Rasulullah menerima langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu-satunya ibadah yang Rasulullah harus menghadap sendiri. Sampai perlu ke nembus langit 1, 2, 3, 4, sampai ke 7 ya, dimana Jibril harus tertahan. Rasulullah masih naik terus. Bayangkan begitu tingginya nilai keutamaan sholat. Makanya setan itu berusaha untuk gagal sholat. Dan Rasulullah membongkar siapa pelaku ini, setan ini. Namanya khonzab tadi itu. Ini hikmahnya besar, luar biasa. Supaya kita itu bisa memahami gitu. Kalau seandainya ada orang kok sholat bolong-bolong, ah sudah kena itu, sudah gangguan jin jelas itu. Apalagi tidak sholat sama sekali, wah sudah kena. Jadi orang kena gangguan jin tidak mesti kesurupan. Orang tidak sholat itu wajib kena jin. Orang sholat saja diganggu, ini tidak sholat ya sudah tambah total kena gangguan jin. Kan gitu tuh. Kita memahami dari teks hadis tadi itu, dari bab tadi, bab ini tadi itu kan pengembangannya ke sana gitu. Nah, bagi seorang roki, bagi yang marki, bagi orang yang membutuhkan penanganan rukyah dan orang yang merukyah harus paham masalah ini. Bagi orang yang kena gangguan jin, maka cara untuk mengusir jin itu dia harus membangun dari titik sholat itu, tobat ya, dari meninggalkan sholat, kemudian dia harus sholat. Tentu harus diupayakan terutama sholat asar dan subuh karena keutamanya lebih tinggi. Terutama subuh ini yang seringkali paralel ya, terhadap tanda gangguan jin, orang itu sulit tidur malam, yang ujung-ujungnya adalah tidak sholat subuh gitu. Itu harus sholat. Jadi dia harus sholat, bagaimanapun dia harus bangun untuk sholat. Kalau tidak bisa bangun, dibangunkan. Bagi roki harus bisa membangun dari titik ini dulu. Nah, kalau orang ada orang kena jin kok sholatnya masih bisa pateng istiqomah, itu alhamdulillah tanda modal bahwasanya dia berhak untuk sembuh. Tapi kalau ini belum dihidupkan ya jangan dulu, jangan mulai dari titik lain karena salah nantinya ya. Karena tadi itu Rasulullah tekan idza sholahat sholat sa'ir amalu, jika sholat sudah bagus seluruh amal ibadah yang lain. Ini bangun dari sholatnya itu untuk bisa membangun tentang apa namanya ini, pentingnya dari sholat itu ya, harus didekati dari mungkin fadilah keutamaannya, pingnya dari sisi tauhidnya, kenapa kita harus sholat dan seterusnya, itu harus dipahamkan. Nah, kemudian apa faedahnya adzan tadi itu ternyata adzan itu ngusir jin. Nah, ini kita kembangkan. Salah satu teknik untuk merukyah itu adalah dengan membacakan adzan. Karena itu kalau ada jin kok ngowel di tubuh orang, adzani itu, wah itu sudah jerit kesakitan bisa sampai mati. Keluar, kalau tidak keluar dia akan mati terbakar. Itu dengan adzan tadi itu. Walaupun nanti di sini disimpulkan bahwasanya bagaimana dia mau bersaksi di hadapan di hari kiamat, orang mukmin itu musuhnya. Itu kalau dilihat dari hadis tadi itu. Tapi kalau efek dari adzan itu membakar betul. Kalau dia sakitan, lari juga. Dan ini bisa dibuktikan, siapapun boleh membuktikan. Kalau misalkan ada orang kesurupan, coba diadzani. Itu nanti muara itu. Coba jerit sakitan. Kalau diteruskan bisa sampai keluar, bisa sampai membunuh jinnya. Itu adzan. Jadi pengaruhnya sama seperti itu. Karena itu kita bagi ayat-ayat rukyah yang biasa kita putar itu ada adzannya. Itu lebih khusus gitu ya. Yang kita biasa untuk buat untuk rukyah itu ada adzan itu. Jadi ini para pendengar Radio Al-Um tentang materi rukyah syariah, khususnya edisi malam ini, yaitu dua bab yang penting yang berkaitan dengan pernikahan bangsa jin dan juga adzan itu bisa membuat lari setan dan setan bersaksi ya bahwasanya ya orang yang adzan itu nantinya menjadi apa disaksikan oleh manusia, jin secara umum dan segala sesuatunya. Karena itu setan berusaha lari dan tidak ingin menjadi saksi bagi seorang muadzin. Dan segala apa hal yang terkait faedahnya dengan rukyah tentunya ya. Itu yang paling penting. Jadi saya kira itu mungkin nanti kita bisa perjelas dengan sesi tanya jawab bagi yang mungkin ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Saya kembalikan pada penyiar, silakan monggo. Nah, ini yang pertama datangnya dari Singosari Ustaz. Iya. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mantan terapi rukyah. Alhamdulillah, saya merasakan yang luar biasa terhadap ibadah dan akidah. Tapi kenapa saya kok peka terhadap orang yang terkontaminasi jin bila diskusi, bahkan sampai orang itu muntah. Mohon penjelasan, syukron. Iya, insyaallah bagus ya. Ini sering terjadi. Kalau rukyah itu berhasil secara sempurna, steril betul, itu memang reaksinya begitu. Bahkan ini sering kita temukan di lapangan ya, mereka yang setelah rukyah selesai steril bagus, itu orang yang memiliki jin, apakah dia punya kanuragan, apakah dukun, itu kalau berhadapan dengan mereka yang selesai di rukyah itu bisa lari itu. Bahkan kita temukan data di lapangan, mereka setelah di rukyah itu menuturkan, dukun itu sampai kalau ngobrol sama dirinya, tetangga itu ya, sampai wajahnya dipalingkan. Itu setelah dirukyah. Itu sampai seperti itu. Wallahualam ini seperti apa ilmiahnya, jelas kenyataannya seperti itu. Jadi pengaruhnya bisa sampai sebesar itu. Jika rukyah itu betul-betul total, sempurna hasilnya. Beda lagi kalau misalkan rukyah belum tuntas, belum selesai, misalkan gitu ya, terus ada jin yang tersisa di tubuh, kemudian terus ada ketaatan, peningkatan ketaatan, satu sisi ada ketaatan, tapi jin juga masih ada. Nah, bisa saja kepekaan itu muncul, ya karena memang masih ada jin di dalam tubuh itu loh. Ya maunya sih ditawari kamu jadi bisa memiliki ilmu itu, ini dan seterusnya, bisa ngobati dan seterusnya. Nah itu ada, karena itu harus utuh memahamkan rukyah kepada pasien itu supaya tidak salah akidah. Ada orang yang selesai di rukyah itu malah jadi rukyah dadaan. Wah, dia punya kemampuan, bisa membaca jinnya, bisa ngajak dialog sama jinnya langsung, bisa melihat tubuh di tubuh itu, ini jinnya di sini saat ini. Itu ternyata jinnya datang lagi dan membantu karena suka sama tubuh yang tadinya dimasuki itu. Dan kan, biasanya kan kita sudah islamkan, setelah Islam dia masuk lagi gitu, karena hubungannya sudah lama. Terus dalam proses rukyah itu terjadi dialog yang membuat jin itu sadar dan masuk Islam, kemudian kagum dengan tubuh orang yang dimasuki. Setelah masuk Islam, dia tidak langsung kunjung meninggalkan, tapi masih ikut. Nah, kemudian memberikan fasilitas. Harus hati-hati juga, harus hati-hati. Karena kadang jin itu dengan tingkat pemahaman ilmu agamanya yang masih sederhana, setelah dia dirukyah masuk Islam, itu tidak paham kalau seandainya dia tidak boleh lagi masuk di tubuh orang itu ya, dan kemudian memberikan bantuan. Nah, kalau seandainya kita tidak waspada, tidak hati-hati ya, tidak kita cermati dalam rukyah, itu bisa saja pasca rukyah orang yang tadinya kena kemudian bisa menjadi perukyah. Ya, tentunya dengan bantuan jin tadi itu. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau rukyah itu tuntas, hasilnya steril betul, itu betul seperti yang disampaikan di pertanyaan nomor 1 ini. Itu mungkin sekali. Ya. Tampil terus di istiqomai ya, pada yang bertanya. Dan tidak perlu apa namanya merasa heran dengan apa pengaruh pasca rukyah yang seperti tadi ditanyakan. Wallahualam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Fitroh yang ada di Ngendep Karang Ploso. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia bisa berjima dengan jin? Karena teman ana mengaku sering berbuat yang dosa. Jazakumullah khairan katsir. Nah, iya, ini pembahasan kita tadi. Tadi pembahasan kita kan tema hubungan antara jin sama manusia. Salah satunya kan di situ ya. Ya, tadi sudah saya bahas bahasanya terjadi persetubuhan antara manusia dan jin, bisa. Berjimat tadi sudah bisa, kasus-kasus banyak. Apalagi ini juga dinyatakan karena teman ana mengaku katanya tadi sering berbuat yang demikian. Ya sudah, ya berarti kan sudah bukti ini. Nah, ini ya berhubungan sama jinnya. Itu kalau dirukyah nanti mesti ada anaknya ya. Kalau kita rukyah nanti ada dialog, jinnya mesti marah, kamu bunuh anak saya, kayak gitu. Wallah alam, kalau kebenaran aslinya itu yang jelas kan itu data-data saat kita merukyah gitu loh ya. Jadi dalam memahami dialog itu tidak konyol, juga tidak antipati gitu loh. Kalau antipati gak bisa merukyah. Karena jin itu kadang justru dia menunggu apa namanya apa pengadilan pada saat proses diruqyah itu. Jadi kadang dia ingin yang tubuh yang dimasuki itu diingatkan tentang kesalahannya, baru kemudian dia ikhlas meninggalkan tubuh. Atau kadang justru setelah dia diajak dialog, ditunjukkan Islam, dia mau masuk Islam, sehingga dia bisa keluar dari tubuh. Itu lebih mudah. Nah kalau misalkan kita tolak semua dialognya, ya gimana mau mengislamkan jin? Kan susah. Atau kalau kita percaya sepenuhnya, bisa tersesat. Nah itu dibutuhkan ilmu. Kita harus pegang ke syariat terus. Lihat aja materinya. Kalau jauh dari akidah, salah. Kalau menjadi syariat, salah. Nah semuanya harus diluruskan pada syariat. Itu kunci dialog. Nah selebihnya, kita hanya dengar aja. Ditolak tidak, diterima juga tidak. Di antara itu. Itu teorinya. Bagi yang tidak pernah, bingung. Dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah biasa, kita dengar. Kayak seperti ini, penuturan hubungan. Itu nanti data di lapangan yang berbicara banyak. Bagi yang tidak pernah turun, ya gak ngerti. Bisa saja salah ngomong, itu ngawur. Ya, karena gak pernah turun. Coba aja kalau dia terjun di ruqyah, nanti akan menemukan banyak data itu. Namanya juga bukan bidangnya. Jadi kan mesti menurut. Karena itu Imam Syafi'i menyatakan ada unas majailu. Manusia itu selalu memusuhi apa yang dia tidak tahu. Itu kuncinya di situ. Karena ada bidangnya, wah fatal. Mulai misalkan ya, ini, itu kita sudah biasa kita dengar. Kalau nanti dia akan tahu sendiri. Itu maksud saya begitu ya. Untuk masalah apa seputar pertanyaan tadi itu, karena dia melihat temannya melakukan hal yang kayak gitu, itu betul. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas malam ini. Ya, barakallahu fiik atas apa pertanyaan dan sekaligus ini fakta yang bisa kita gunakan untuk apa memahami penjelasan tadi itu. Nah, silakan dilanjut. Nah, berikutnya dari Rahayu di VBT. Bismillah, bisa jin itu menyetubuhi manusia dalam mimpi? Jika iya, apa efeknya terhadap manusia tersebut? Apa bisa hamil? Lalu apa beda antara bersetubuh dengan jin dalam mimpi dengan mimpi basah? Iya. Kalau dalam mimpi, ya kita tidak tahu apakah itu yang sesungguhnya atau itu hanya bentuk gangguan secara umum, gitu ya. Karena dalam mimpi. Ya. Tapi kalau itu diartikan gangguan secara umum, ya. Tapi apakah betul-betul berhubungan, ya kayaknya tidak juga, karena statusnya hanya dalam mimpi, kan gitu. Nah beda dengan status seperti tadi itu, mereka itu seperti layaknya berhubungan dalam kondisi menikmati, ada kesadaran di sana dan tidak dalam kondisi mimpi, itu beda. Apakah itu bisa menyebabkan hamil? Wallahualam, karena kita belum menemukan kasus. Ya. Kalau itu dikaitkan dengan hamil yang hilang, tiba-tiba hilang, bisa saja. Ya, itu sebenarnya hamil yang disebabkan oleh jin. Wallahualam, karena kita kan tidak tahu ya. Karena belum pernah ada kasus yang di hadapan kita, sebenarnya kan ada orang hamil tiba-tiba hilang, 8 bulan, 9 bulan hilang. Itu kan sering kita dengar muncul itu. Kalau misalkan Allah suatu saat hadirkan seperti itu nanti kita bisa diagnosa sampai di level yang detail, apakah itu ada unsur jin atau tidak. Itu yang kita bisa pahami gitu ya, sampai saat-saat ini, sejauh ini dari kitab, dari data fakta yang ada di lapangan. Jadi kalau belum ada ya kita enggak berani menyimpulkan terlalu jauh. Lalu apa beda antara tubuh dengan jin dalam mimpi dengan mimpi basah? Ya, ini pun juga enggak bisa disamakan atau dibedakan, misalkan gitu. Kalau mimpi basah, apakah itu betul-betul apa namanya bersetubuh tadi itu dalam arti yang atau itu ya hanya sebuah mimpi, namanya mimpi, namanya persetubuhan tadi yang kita perjelas tadi ya, statusnya seperti orang berhubungan. Tapi kalau dalam mimpi, sekali lagi saya tidak tahu secara pasti karena statusnya hanya mimpi. Nama mimpi itu kan ya sulit dipastikan gitu ya. Begitu juga dengan mimpi basah gitu ya. Mimpi basah apakah itu persetubuhan gitu ya? Ya tidak bisa. Tapi kalau kita artikan itu gangguan, bisa saja. Nanti untuk sementara yang kita apa namanya, bisa pahami secara jelas gitu ya. Itu hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang nampak, fisik. Jadi orang itu merasakan betul dihimpit, seperti dihimpit betul. Itu bukan dalam mimpi, dihimpit betul gitu loh. Ya, dihimpit. Nah, kalau terjadi anak itu ya anak tanpa dia melalui proses menghamil. Tapi anak antar bangsa jin. Antara jin laki-laki dan perempuan kan begitu. Nah, mengenai kok ada hamil, hamil sungguhnya ya. Kok kemudian ya, perutnya besar kok terus 9 bulan hilang seperti yang terdengar ya. Kita belum pernah berhadapan dengan kasus itu. Karena itu kita belum bisa menyimpulkan. Tapi khusus untuk hubungan tadi itu seperti itu. Ya, kalau orang kena gangguan seperti ini, terapinya tadi itu harus salah satunya dengan rukyah dan penyadaran, kemudian dengan kalau sudah lama ya mungkin harus dengan direndam. Itu akan lebih cepat sembuh. Wallahualam. Nah, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Saya Bunda Isma di Desa Ngebruk Wates mau menanyakan, saya tinggal di desa. Sekarang kalau saya pulang ke Malang, rasanya hati saya merasa tidak tenang. Merasa tidak tenang, maunya marah-marah. Apa saya terkena jin? Amalan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasinya? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kita tanyakan dulu pada ibu ya, Bunda Isma ini. Saat masuk rumah dari desa atau tadi ya ke Malang gitu ya. Apakah baca salam, baca basmalah sehingga dari situ tidak diikuti jin? Kalau belum, berarti harus dilakukan salam dan basmalah masuk rumah supaya tidak diikuti jin. Nah, kalau belum, bisa jadi yang menyebabkan marah-marah itu tadi itu karena jin ikut masuk ke rumah, dalam rumah. Atau yang kedua, ini tolong dicek karena pertanyaannya juga belum menjurus ke pasti gitu ya, gimana prosesnya dan seterusnya. Apakah rumah yang di Malang ini rumah baru, artinya baru dibeli atau baru dibangun sehingga ada kaitannya dengan jin yang ada di rumah yang baru saja ditempati atau dibangun atau dibeli? Kalau ternyata rumahnya bermasalah, ya rumah itu yang jadi penyebab mudahnya marah. Nah, itu yang paling penting. Atau sebetulnya marah itu sebabnya dari desa ya, mungkin ada sebab apa kemudian terus ya pulangnya jadi diikuti jin terus marah-marah di rumah di Malang. Ini semuanya ya mestinya harus ada apa jawaban balik, baru nanti kita bisa memastikan apakah kena jin atau enggak. Tapi kalau statusnya hanya baru, insya Allah enggak kena. Nah, mungkin hanya karena pengaruh tempat rumah tadi itu yang bermasalah, yang harus steril. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasinya? Mengatasinya cuma gampang. Kalau statusnya karena rumah, kalau tadi kalau saat apa masuk rumah belum salam, belum doa ya, salam dan doa. Kalau rumahnya bermasalah ya, tadi itu bersihkan dari gambar patung jimat, kemudian putarkan apa namanya ayat-ayat rukyah, bisa surat Al-Baqarah. Kalau sudah dirasakan tidak ada gangguan, suasananya nyaman, ya insya Allah marah itu akan turun. Kalau ternyata seperti itu, berarti rumahnya bermasalah. Cara mengatasinya seperti itu. Karena dugaan sementara itu kita khusnudzon saja, itu pengaruh dari rumah atau masuk rumah yang belum baca doa dan salam. Wallahualam. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Aji yang ada di Singosari. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seluruh pendengar Alum, mau tanya Ustaz, kalau jin yang masuk ke badan manusia itu jin apa? Apa kalau ditanya apa jawabannya itu benar atau bohong seperti yang terlihat di TV-TV? Syukron. Jenis apa ya, kita enggak tahu. Tergantung ya jin yang masuk, misalkan dia mendefinisikan menciptakan dirinya ular ya, bentuknya ular. Tapi jin yang sesungguhnya bukan bentuk ular. Yang aslinya bukan bentuk ular. Kalau dia bentuknya harimau ya harimau. Binatang-binatang, manusia-manusia. Apakah dia bisa terbang? Jenis yang memiliki sayap? Atau yang biasa pindah-pindah? itu semuanya baru tahu kalau ada proses ruqyah. Nah, mengenai tadi itu ya, kalau pertanyaan utamanya apakah yang masuk pada manusia itu jin apa ya, tadi itu jawabannya. Karena jin itu kan dibagi tiga tadi, kalau menurut Rasulullah itu kan lahum asnaf ya, mereka itu ada kelompok atau golongannya, jenisnya. Sinfun lahum ajniha, ya satu golongan itu memiliki sayap dan seterusnya. Yatiruna fil hawa, bisa terbang di udara lah, itu jenis jin terbang. Jin terbang itu bisa jadi ular, bisa jadi harimau, bisa jadi manusia yang bisa terbang. Manusia, harimau, ular itu apakah bentuknya memang jin manusia, jin ular? Enggak, itu hanya pencitraan. Bentuk yang sungguhnya kita enggak tahu. Itu sudah kaitannya dengan bab-bab sebelumnya kan gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Kalau seandainya jinnya bentuknya harimau gitu, wah ini jin harimau, bukan, belum tentu. Bentuk aslinya ya bisa jadi bukan harimau. Yang jelas bukan bentuk aslinya, itu hanya pencitraan saja gitu ya. Dan seterusnya. Bagaimana dengan ketika ditanya jawabannya itu benar atau bohong? Ya kita lihat dulu. Kalau berkaitan dengan syariat, kita bisa ukur nilisi syariat apa enggak. Kalau tidak, ya berarti benar. Nilisi akidah, kalau nilisi akidah, ini salah. Itu permintaan syarat-syaratnya. Saya mau keluar kalau digini-gini kan, itu juga harus kita luruskan. Kalau syarat-syarat itu ternyata nilisi syariat, ya kita tolak. Nah, tapi kalau misalkan jin nyuruh sholat malam, nyuruh baca Quran, ikut taklim, masa itu dikatakan bohong? Ngapain juga dia bohong dengan kebaikan? Kan betul gitu. Karena itu kita cek dengan syariat. Nah selebihnya, misalkan dia umurnya 1800 tahun, ya tidak ada masalah. Mau ngaku 2000-2500, tidak ada urusan. Misalkan dia umurnya tua, ngakunya muda, atau muda ngakunya tua, itu kan tidak ada, bukan inti masalah gitu ya. Bukan di situ, oh itu terjebak dengan itu, nanti bisa dibohongi. Ngapain juga dibohongi? Kita sudah tahu ukuran. Bukan itu tema yang inti dari yang kita tekankan dalam dialog. Apakah dia mengaku 2500 tahun? Apakah dia mengatakan keturunan ini? Apakah dia mengatakan raja punya anak buah? Yang kita tahu, kita tunggangi saja. Kalau kamu raja jin, kamu punya anak buah, punya rakyat. Kalau kamu kafir, dosamu itu menanggung semua anak buahmu dan rakyatmu di hadapan dosanya banyak. Nah kan gitu. Hanya ditunggangi gitu doang. Itu ada ilmunya. Jadi enggak perlu takut kalau sudah tahu, kalau ada ilmunya, ada bimbingan gitu. Tapi kalau enggak tahu ya bisa dibodohi gitu loh. Nah, apakah sebenarnya dia raja sesungguhnya, anak buahnya banyak, itu enggak usah dicek. Kan gitu aja. Kalau kamu betul raja, sekarang kumpulkan anak buahmu. Ajak mereka yang mau masuk Islam. Nah, kan gitu. Kan tinggal nunggangi saja. Begitu kan dengan bentuk jin, misalkan jinnya ngaku naga besar. Apakah besar atau kecil itu bukan urusan, gitu loh. Apakah dia ngaku itu sungguhnya, kita nggak perlu tertipu dengan materi itu. Yang saya tahu bahwa kamu besar atau kecil, kita tinggal, apalagi kamu besar, besar salah, memalukan, besar malah ganggu yang lemah. Itu gimana akhlaknya? Karena kita tinggal nunggangi saja, tidak usah tertipu. Itu bisa tertipu. Ngapain juga kita percaya dalam tema itu? Gak ada kaitannya. Yang kita targetkan, fokuskan itu adalah jin itu harus kita ajak untuk masuk Islam. Kita tobatkan dan kita suruh keluar. Jangan asal ini, wah nanti bisa tertipu. Anda ada ilmunya itu. Karena itu silakan belajar ruqyah supaya tidak salah paham dengan ruqyah itu. Yang syar'i loh ya, bukan yang harus syar'i. Nah, saya kira itu. Jadi tidak sama dengan yang di, kebetulan saya tidak lihat TV, tidak pernah lihat TV, jadi tidak tahu yang di TV itu kayak apa. Ya mudah-mudahan nanti ada yang beritahu kayak apa. Jadi masalah kebenaran itu bisa diukur ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Halim dari Singosari. Ustadz, saya mau menanyakan bagaimana doanya saat berhubungan. Mungkin bisa diulang ya, ya. Nah, silakan disiapkan kertas dan pulpennya. Saya kira karena bertanya berarti sudah siapkan ya. Rasulullah mengajarkan bismillah, Allahumma janibna syaitan. Bismillah, saya ulangi, Allahumma janibna syaitan, wa janibis syaitan marozaktana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang telah kami terima yang Kau berikan pada kami, yaitu anak tadi itu. Jadi kalau mau berhubungan baca doa itu. Saya ulangi ya, bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Itu doanya. Harus dibaca, kalau lupa ya jangan sampai lupa. Kalau tidak dibaca masalah. Nah, nanti nikah saja ada ilmunya. Nanti Islam itu mengurus sederhana. Karena itu kalau ada orang tidak memahami Islam, tidak ngaji, masalah, musibah. Karena itu ya termasuk mengikuti kajian ini penting. Kajian-kajian yang lainnya itu penting. Karena dari situ kita semakin bisa selamat dari tipu daya setan. Saya kira itu. Mudah-mudahan ingat ya dengan doa tadi itu. Sekali lagi saya ulang, bismillah, Allahumma janibna syaitan wajah nih bisa itu marosak tanah. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Akhi Teguh yang ada di Noyo. Apakah orang yang sering mengkhayal itu tanda-tanda orang yang kena jin? Terima kasih. Saya pertegas ya. Yang dimaksud mengkhayal itu sering blank, sering kosong, berjam-jam. Kalau itu yang dimaksud, ya. Oke, saya tegas ya. Kalau tanya sekadar, misalkan 5 menit ngayal, ya enggak. Tapi berhati-hati, bahaya gitu loh ya. Misalkan diikuti dengan berjam-jam, blank, kosong. Blank, kosong itu kadang orang lain melihat dirinya dia enggak sadar gitu loh. Jadi biasanya kalau itu menjadi kebiasaannya, sering ada, kita lihat itu tanda-tanda kosongnya mata itu. Sering nanar, sering tatapannya kosong. Orang seperti ini karena sering berkhayal. Sering blank, sering kosong. Sering blank kosong itu maksudnya ngikuti terus alur pikirannya itu. Ayalah, diikuti berjam-jam. Duduk, nah itu kena. Terutama kalau orang kena musibah, punya masalah, kemudian tidak bisa menyelesaikan lama. Biasanya dia duduk sering mendiri, kemudian lama menghayalkan idealnya penyelesaian itu. Dan itu tidak kebiasaan. Dengan wajah yang sunturung dan seterusnya, tatapan yang kosong, nanar, itu semuanya, ingat ya penjelasan tadi, itu bisa menjadi tanda kena jin. Apakah betul? Ya belum tentu. Yang dibutuhkan adalah konsul, itu yang paling penting. Lanjutkan. Nah, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Ibu Dewi. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya nikah sudah hampir 30 tahun, tapi saya tidak mencintainya karena akhlaknya jelek, suka bohong, sering meninggalkan sholat, suka bermusuhan. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bu Dewi harus sabar. Yang kedua, harus syukur. Karena dua hal ini kalau ada dalam diri Bu Dewi, Bu Dewi akan aman. Kalau mengenai pernikahan 30 tahun kemudian tidak ada kecintaan karena akhlak suami yang tidak baik dan tidak taat, gampangnya begitu, ya harus sabar. Kenapa begitu? Karena itu musibah, ujian dari Allah. Kalau Ibu Dewi sabar, suatu saat pasti ada penyelesaian. Dan terus kedepankan syukur. Apa penyelesaiannya? Macam-macam, tergantung Allah yang nanti mudahki. Inna Allah ma'asobirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang yang bersabar. Apa ciri orang bersabar itu? Sobatu musaita sobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu ketika orang terkena musibah, dengan sebuah musibah, dia akan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Pasti setiap orang pasti akan diuji Allah. Karena itu sabar dan tetap syukur. Lalu bagaimana menyelesaikan kasus saat ini? Ya, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Terutama salat malam, misalkan gitu ya. Salat lima waktunya dan doa yang kemarin kita ajarkan itu. Misalkan ya hayyu ya qayyum ya batis samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika astaghis itu. Kalau Bu Dewi membaca redaksi doa yang kita ajarkan kemarin itu, kemudian waktu-waktunya juga timingnya waktunya berdoa itu saat-saat mustajab, Bu Dewi dalam kondisi adabnya benar dalam berdoa, menghadap ke kiblat dalam kondisi wudu, tangan menghadap ke atas, misalkan gitu ya. Kemudian dengan apa? Dzul, dengan merendahkan diri, ingkisar, totalitas menggambar kepada Allah, kemudian tadarruk ya dengan ya apa namanya tadi itu merendahkan diri dalam arti yang seperti orang butuh sekali itu, kemudian mengawali dengan memuji Allah ya hayyu ya qayyum ya badu, sama itu memuji, kemudian bersolawat kepada Rasulullah baru kemudian memohon kepada Allah sambil terus mengingat barangkali dulu pernah berbuat kesalahan dosa sehingga kemudian Allah membalas dengan apa ujian seperti ini ya, Ibu Dewi harus tobat dan seterusnya. Itu kalau dilakukan di sepertiga malam akhir misalkan ya, saat mustajab jam 2, jam 3, setengah 4 misalkan, itu bisa dikabulkan langsung doanya. Selama ibu tidak mengatakan sudah berdoa kok belum dikabulkan, harus sabar. Insya Allah apa yang menjadi keinginan ibu untuk misalkan suami berubah menjadi baik, tidak bohong, taat, tidak ada permusuhan, kemudian muncul cintanya ibu kepada suami, itu insya Allah Allah akan berikan. Jadi itu jawaban dari saya. Jadi sabar, tetap bersyukur, terus berdoa, mohon pada Allah. Dan kemudian yang paling penting adalah komunikasi. Jadi, komunikasi yang baik dengan suami. Ada saat-saat tertentu suami itu insya Allah nurut dengan sarang istri. Sarang istri itu pasti tahu kapan suaminya itu mau mendengar. Mungkin malam hari, pas lagi berduaan, dan seterusnya. Ada timing-timing di situ. Dan komunikasi ini menjadi penting. Jadi jangan terkesan kita mungkin menggurui, mungkin memarahinya, menggardiknya dan seterusnya, atau melecehkannya, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harus dilakukan dengan santun ya, dengan akhlak, dengan adab yang benar. Insya Allah ya, dengan dipadukan dengan doa, dengan mengingatkan kepada Allah, itu insya Allah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ana Ani di Telogomas. Ana mau tanya, apakah seseorang yang susah jodohnya, kemudian kadang kalau tidur baik siang atau malam, biasanya mimpi seperti berhubungan sampai saat bangun juga masih terasa. Apa itu kena jin atau kena sihir? Karena dulu ana pernah kena pelet, tapi diobati dengan ladah, ditindih di jari-jari kaki dan tangan. Tangan Ana yang obati itu imam kejadiannya sudah kira-kira 15 tahun yang lalu. Apakah saat ini Ana masih kena jin itu atau bagaimana Ustaz? Mohon bantuannya. Ana takut. Yang pertama jangan takut. Itu. Kalau ingin selamat, ingin kuat, ingin menang, jangan takut. Karena takut tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Takut malah menambah masalah. Itu pertama jangan takut. Apakah itu bisa diartikan kena jin? Itu tergantung tanda-tanda yang lainnya. Orang kena sihir makhabah itu, kalau tandanya sembuh, dia tidak ingat dengan masa lalunya, dengan orang yang menyihirnya, dengan sosok yang ganggu dirinya, mengirim sihirnya, sihir makhabah tadi. Tapi kalau angen-angen, kalau tidur, sering kali muncul sosok dia yang memelet, menghabahi, menyihir mahabbah itu, kok sering muncul di saat mau tidur dan seterusnya, itu berarti masih ada gangguannya. Sebab kalau sihir mahabbah itu selesai, tuntas, steril ya, sembuh, itu seperti orang yang gak habis pikir, kenapa kok saya tiba-tiba kok seneng terus sama anak itu, dan saya gak ada rasa sama sekali. Kalau sadar itu kembali pada perasaan normalnya, gak ada ketertarikan, gak ada rasa suka dan seterusnya. Tapi kalau sihir itu, sihir makhabah loh ya, ini seperti yang dituturkan, itu belum sembuh, ya biasanya sering muncul di saat malam hari, ingat terus sama dia dan seterusnya. Nah, bisa saja yang terjadi itu adalah seperti tadi itu, seperti yang ditanyakan tadi, berhubungan ya, sampai terasa saat selesai bangun. Itu bisa saja karena sifatnya sihir tadi itu. Kalau tadi jelaskan sudah kaitannya dengan sihir. Nah, ya tidak perlu takut tadi itu. Jadi kalau ingin apa menyelesaikan masalah ini, tolong diingat-ingat apa saja yang pernah diberi oleh orang yang melet itu, ya, apa saja, apakah gantungan kunci, apakah itu aksesoris yang lain, ya, itu diingat-ingat. Semua bentuk pemberian itu dimusnahkan, dibakar, tidak perlu. Dimusnahkan, dibakar. Kalau bendanya tidak terlalu mahal, ya bakar saja. Nomornya, nomor HP-nya dihapus. Ada Facebook ya, hapus. Gitu lah. Harus tidak ada kontak sama orang yang melet. Kalau nomor HP masih ada, ya enggak bisa. Terus akan kena pengaruh melet tadi itu. Nah, ingat tuh, orang kena mahaba itu tidak bisa ada kesurupan. Tapi tidak berpikir normal, selalu ingin terus ketemu tuan apa yang melet tadi itu tanda gangguannya. Jadi seperti itu, jadi hancurkan dulu pemberian-pemberian tadi itu, dan yang terkait sama orang yang melet tadi, entah nomor HP-nya dan seterusnya, itu harus diganti. Harus ganti, dihapus dan ganti. Kalau masih terus kontak ya nggak bisa, nggak bisa sembuh. Itu nanti terus akan terhubung sama tuannya, jin yang di dalam tubuh itu akan terhubung dengan tuannya. Tapi kalau sudah betul-betul sudah sembuh ya, ya mestinya nggak ada kaitannya dengan apa yang saya jelaskan tadi itu. Wallahualam, ya seperti apa kenyataannya ini, siapa dari Ani dari Telogomas itu ya, kenyataannya seperti apa nanti mungkin bisa disampaikan gitu ya. Tadi itu tidak perlu takut, terus terapinya tadi itu semua benda pemberian harus dihapus, dan kalau bisa mandi besar tadi itu, mandi besar dengan daun bidara, ambil 7 lembar daun bidara terus dihancurkan, ditumbuk, masukkan di bak di luar kamar mandi, kemudian dia ditambah dengan bacaan ayat rukyah, bisa misalkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saat membaca itu kena uap, airnya uapnya dikenakan ke air itu, kemudian sebagian dibuat mandi. Ya, kalau mandinya 3 kali ya mandinya dengan itu 3 kali, sebagian diminum. Kalau minum dengan air mentah enggak mau ya buat lagi gitu loh. Dengan daun bidara plus ayat-ayat rukyah tadi itu. Itu bentuk terapinya. Kalau masih mengalami proses rasa takut ya bisa ditambah dengan mengutarkan ayat-ayat rukyah. Kalau ingin lebih besar pengaruh pengobatannya ya, sambil minum minyak bersoda dan mengeluarkan gangguan tadi itu. Ya, itu caranya begitu. Nah, mungkin kalau untuk lebih jelasnya ya harus ada dialog. Artinya dialog ini tanyaannya kan sebatas ini, jadi saya menjawabnya sudah panjang jauh. Jadi mestinya harus ada respon dulu baru kemudian pas. Supaya tidak terlalu jauh ya, saya cukupkan sekian dulu. Ya kira gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini pertanyaan dari Zahra yang ada di Tumpang, menanyakan apa doanya supaya cepat mendapatkan jodoh. Doanya, ya tidak ada doa khusus itu. Yang ada adalah penghambaan kepada Allah yang ditingkatkan. Ya, semua bentuk ketaatan itu jalan keluar. Jalan keluar dari semua kesulitan kita. Kalau misalkan kita butuh pekerjaan, ya dengan taat itu nanti akan mendatangkan pekerjaan. Kalau kita butuh supaya dapat jodoh, maka taati Allah. Haknya Allah itu berikan dulu semaksimal mungkin. Seringkali kita itu salah. Kita itu menuntut hak kita, sementara hak Allah tidak ditunaikan, diabaikan. Hak Allah itu apa? Untuk diibadai, dihambai. Penghambaan kepada Allah itu harus diberikan secara maksimal. Maksimal itu bukan berarti ada ukuran yang dipaksakan, enggak. Maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullah masnatakum, takullah pada Allah semampu kalian. Kalau mampunya misalkan bangun malam hanya witir 3, ya itu lakukan. Kalau bisa 11, ya alhamdulillah. Pokoknya yang penting istiqomah. Kalau misalkan baca Quran 1 hari hanya 1 rukuk, lakukan, yang penting istiqomah. Berikan dulu haknya Allah. Kalau haknya Allah untuk diibadahi, wajib kita beribadah kepada Allah, sudah kita berikan secara maksimal, Allah pasti mengurus hak hamba. Hak hamba itu apa? Salah satunya dapat jodoh, pasti diberi. Nah tadi itu yang kemarin Kita kan ngajari doa-doa itu yang hari Sabtu Minggu, yang Minggu dan Senin minggu lalu itu kita berikan tema doa, materi doa, redaksi doanya seperti apa, adab dalam berdoa dan waktu-waktu mustajabnya. Tolong diingat itu, lakukan. Kemudian saat berdoa dalam sholat, ya, karena kalau bahasa Indonesia tidak boleh, dalam sholat itu tidak ada bahasa Indonesia, boleh dilakukan dalam hati, ya, atau setelah sholat, ya, itu juga saat mustajab. Mohon kepada Allah boleh, kalau setelah di luar sholat kita dengan bahasa kita memohon agar Allah memberi jodoh, karena gitu. Begitu juga dengan gini, kadang jodoh itu sulit datang karena mungkin kriterianya terlalu tinggi. Nah itu lain lagi, kriterianya terlalu tinggi, ya, ya mungkin itu yang kemudian Allah belum menghadirkan. Tapi kalau kriterianya kan dari agamanya, dari akhlaknya, misalkan gitu ya, itu sudah bagus misalkan, dan dia sudah berusaha meskipun tidak harus kaya, ya seharusnya itu sudah cukup. Ya, tidak mesti harus kulitnya putih, misalnya tinggi, ganteng dan seterusnya. Itu kadang mempersulit dapat jodoh. Karena itu saat ada orang yang meminta, yang ngelamar, yang menanyakan, itu seharusnya dengan berdoa kepada Allah. Misalkan dengan sholat fardu, setelah sholat fardu mohon petunjuknya, kemudian atau bangun malam mohon kemantapan dan seterusnya. Selagi orang itu agamanya baik, lurus, akidahnya lurus, ya, tidak ada penyimpangan dalam ibadah, kemudian akhlaknya juga bagus, dan dia juga punya bertanggung jawab, misalkan kok kemudian kerjanya seadanya, itu masih bisa diterima itu. Mestinya begitu, karena dia sudah punya modal bagus. Karena dengan menikah, terkadang Allah justru malah memperbanyak rezeki pada saat ada dalam pernikahan, dalam ranah keluarga yang tadinya belum diberikan. Karena memang menikah itu utamanya besar, termasuk mendatangkan rezeki dan seterusnya. Wallahualam. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Rohim yang ada di Lumbang Sari. Beliau menanyakan, tuyul dan genderuwo itu apakah mempunyai keturunan dan termasuk bangsa apa? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuyul, ya, genderuwo itu bangsa jin, ya. Ini bab awal, ya, Mas Rohim, ya. Bab awal kita ngaji kitab Wiqayatul Insan seperti kitab malam ini yang kita bahas itu, dari kita sudah ngaji sudah lama, termasuk pembahasan tentang jenis-jenis jin. Jadi kita sudah pernah bahas itu. Yang kedua tentang pembahasan tasakul, jin bisa menyerupai tadi itu, menyerupai apa saja termasuk tuyul, genderuwo. Kenapa kok jin bisa menyerupai tuyul? Karena memang ada keyakinan, ya, bahwasanya yang biasa nyuri uang itu bentuknya kecil, gundul, kayak gitu. Nah, itu akhirnya masyarakat mengatakan itu duyul. Nggak tahu nama duyul itu dari mana, yang jelas seperti itulah duyul. Nah, jin itu apakah bentuknya seperti duyul? Ya belum tentu, bisa jadi bentuknya lain. Kalau bentuk duyul itu bentuk pencitraan, genderuwo itu juga pencitraan, wewe gombel, kuntilanak, pocong dan seterusnya, itu statusnya hanya pencitraan saja. Berarti ada orang kena jin, jinnya bentuknya ular, harimau dan seterusnya, dan bentuknya orang yang berjubah, berjenggot dan seterusnya, itu buto misalkan gitu, ya, terus raksasa dan seterusnya, itu pencitraan. Bentuk aslinya wallahualam. Nah, itu semuanya bisa saja memiliki keturunan karena termasuk bangsa jin secara umum. Ya, keturunan. Kalau dia sudah saatnya nikah, kemudian nikah, punya anak, kawin, punya anak, ya punya anak. Begitu. Wallahualam. Nah, kemudian berikutnya ini dari Pakis, dari Eki ini. Ustaz, beliau menanyakan, ada orang yang bisa melihat jin dan dunia gaib. Apakah orang itu dapat karomah Allah? Bismillah, ya. apakah orang itu bisa dikatakan bahwa dengan karomah? Kita lihat dulu. Kalau yang bersangkutan, ya, mohon maaf ya, ini karena ilmu ya kita sampaikan. Yang bersangkutan itu akidahnya lurus, tidak syirik, ya, ibadahnya lurus, akidah lurus ya, karena akidahnya lurus, ibadahnya ya lurus. Tapi kalau akidahnya nyimpang, misalkan dia sholat, dia puasa, dia melakukan ritual ketaatan, tapi itu untuk jin, untuk hada malaikat, jadinya orang bisa melihat jin, gitulah. Apalagi kalau dia terobsesi ingin memasuki dunia gaib, ya jadinya dia tahu tentang dunia gaib, tapi itu bukan karomah, itu jin. Wajib itu jin, harus yakin kalau itu jin dan bukan karomah. Jadi sekali lagi ya, kalau akidahnya nyimpang, akidah nyimpang ini biasanya diikuti dengan penyimpangan ibadah, ibadah yang tidak mengikuti sunnah, tidak ada tuntunan. Banyak ini, wah banyak, kita sering berhadapan ini. Ada anak ya pernah kita tangani, dia lihat di televisi kok enak tadi, orang pinter hebat itu bisa memasukkan jin yang botol, bisa ngobati dan seterusnya. Dia terobsesi, karena itu dia bangun sholat malam, sholat malam ingin dapat kekuatan itu. Akhirnya datang orang yang ngaku ya bentuk nyembah berjubah putih, nanyakan awakmu butuh apa leh, aku gak butuh apa-apa mbah. Lalu setelah itu dijatuhi kayu kecil ya. Habis itu anak ini bisa lihat macam-macam dan bisa mengobati macam-macam, bahkan dia bisa menemukan bunga yang harganya jutaan ya. Dia menuturkan di Gunung Kawi itu dia bisa masuk di hutan atau mana, saya lupa ya, untuk mencari bunga yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang punya kemampuan melihat jin itu. Harganya jutaan itu. Nah, itu dia diminta oleh orang Cina dan sebagainya. Itu menuturkan ke saya seperti itu. Apakah itu karoman? Tidak, jin. Wong dia pasien saya. Tapi kalau ada orang kok akidahnya tidak nyimpang, lurus, ya tidak syirik, ibadahnya juga tidak nyelisih sunnah, ya tidak nyelisih tata cara edarkan Rasul dan para sahabatnya dan para ulama, dan dia juga statusnya tidak ada perubahan, tidak sombong, tawaduk dan seterusnya, dan kok tiba-tiba kok ya tanpa dia minta, tanpa anu kok dia bisa lihat ini dan seterusnya, selama itu masih terukur standar syar'i apa yang dilihat itu masih bisa diterima. Tapi kalau kemudian dunia gaib dia jelajahi, mungkin dia membaca ini, membaca itu, wah itu orang yang terjerumus, juga tidak bisa dibenarkan. Jadi intinya kalau karomah itu dampaknya semakin taat orang itu pada Allah, tidak menyesatkan dan tidak pernah menyelisih syariat. Tapi kalau ada bentuk penyelisihan terhadap syariat, nah itu tidak bisa dikatakan karomah, itu bisa jadi jin. Dan banyak ya, saya punya teman yang temannya ini, teman saya itu punya guru, katanya guru ini masya Allah sudah kelasnya nomor satu lah itu pernah datang ke rumah ya, ceritakan dia tahu dunia gaib itu, kadang datang jin itu memberi salam ke dirinya dan seterusnya, itu juga jin. Jadi hati-hati ya kalau kita belajar agama dan beribadah itu. Yang paling penting harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan sampai menyelisihi. Kemudian harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh ibadah itu misalkan puasa untuk menguasai ilmu tertentu, untuk memiliki kesaktian tertentu, untuk hadam ini dan seterusnya, atau salat malam untuk ini dan seterusnya. Itu yang menyelisih syariat itu jangan sampai dilakukan, supaya tidak ya ada macam-macam seperti yang barusan ditanyakan. Wallahualam, sebab karena enggak tahu secara pasti, yaitu jawabannya secara umum seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Arifuddin yang saya hormati. Iya. Semoga sehat selalu. Barakallahu fiik ya. Pembahasan malam ini seperti yang saya alami, Ustaz, yaitu disetubuhi kurang lebih 7 tahun saya terganggu. Apabila ke Kolbun Salim langsung kita bicarakan ke takmir minta diruqyah begitu, tahu Ustaz. Pada sore hari bisa apa bisa pelaksanaan ruqyah tersebut, syukron. Ini dari Selamat yang dari Sri Gading. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tetap sabar dan syukur. Mudah-mudahan setelah ini ya, ini tanda-tanda pertolongan, obatnya akan datang. Kalau memang betul-betul seperti yang ditanyakan, 7 tahun ya, silakan aja datang ke Kolbun. Ya sore boleh, malam boleh, insya Allah sudah siap itu. Ya cuma sabar penanganannya, nanti berproses bertahap. Jadi karena sudah jelas semua pertanyaannya, ya saya dorong saja untuk ke Masjid Qalbun Salim. Ya nanti sana sudah ada tim rukyah yang siap. Cuma satu syaratnya harus terbuka, jujur. Ya insya Allah semua proses itu privasi, tidak akan diekspos kemana-mana. Ya, mudah-mudahan cepatnya bisa dilakukan sehingga ada terapi pengobatannya yang bisa membuahkan hasil dan memberikan manfaat banyak. Nah, berikutnya ya. Pertanyaan dari akhiran nomor 251 menanyakan apakah arwah atau roh bisa menampakkan diri pada manusia. Wassalam. Menampakkan diri ya. Roh. Saya kira kalau dikatakan bisa apa tidak itu ya tergantung kehendak Allah kan begitu. Tergantung kehendak Allah. Nah sekarang bagaimana dengan keyakinan yang berkembang di masyarakat, ini yang penting. Karena banyak sekali masyarakat kita itu meyakini, misalkan pocong itu kan dianggap roh gentayangan karena lupa tidak melepas tali saat memakamkan pemakaman. Kalau itu yang diyakini, itu bukan, itu jin korin, setan, bisa jadi setan. Atau kalau ada orang punya keyakinan roh itu datang dan ngelipet sampai hari ke-7 atau pada hari pertama, ketiga, 7, 40, 100, 1000 itu rohnya datang, itu juga bukan roh atau arwah, tetapi itu jin korin. Jin korin itu apa? Jin yang mendampingi kita, itu sudah kita bahas sebelumnya ya, sedikit banyak sudah kita singgung. Dari sejak kecil yang Allah sertakan beserta malaikat. Jadi karena kita ada malaikat, kita ada jin. Dua-duanya membisikkan. Kalau malaikat kebaikan, yang korin ini sebaliknya. Saat kita meninggal, korin tidak meninggal. Karena itu korin bisa meniru kebiasaan kita. Kalau itu yang dilihat, yang ditemui, maka itu bukan roh, tapi jin korin. Begitu juga kalau ada, misalkan ada orang yang melihat, terus melihat ada wanita yang nangis, misalkan dia punya kemampuan melihat jin, ada wanita yang nangis, dikatakan roh gentayangan, misalkan karena diperkosa, bunuh diri, itu sebetulnya bukan roh, tapi jin korin. Kita harus pernah mengislamkannya. Jadi yang aku nangis-nangis itu perempuan, dia menuturkan kalau dulu jasad yang dia menjadikan nangis itu dia ceritakan kalau ia diperkosa kemudian bunuh diri itu. Nah, kan suruh masuk Islam, ya masuk Islam. Yang tadinya kafir itu, ya masa roh bisa masuk Islam setelah mati, ada ya masuk surga semua nanti gitu kalau bisa keluar. Kemarin sudah kita bahas itu ya, kalau arwah roh itu sulit keluar dari alam kubur. Nanti tidak ada roh gentayangan. Kalau roh ada yang keluar dari kubur, wah itu mesti milik masjid ya. Dan mesti tobat gitu. Bahkan kalau dia diizinkan keluar, tobat itu langkah pertama, yang kedua mesti akan nobatkan seluruh keluarganya ya. Kalau gitu, kalau bisa kontak, karena itu semuanya bukan roh tapi jin. Nah, jin yang mendampingi orang itu dan seterusnya, atau jin-jin luar, jin-jin yang tidak ada katanya dengan manusia, jin bangsa jin secara umum gitulah. Ya, lanjut. Nah, ini alhamdulillah ini pertanyaan terakhir Ustaz. Iya, iya. Iya, ini dari Batu, dari Yuni menanyakan saya pernah menemukan ular hitam dalam rumah. Sempat saya langkai ular itu, kemudian ular itu diam saja. Saya pikir itu tali hitam, tapi setelah disapu ternyata ular. Apakah itu jin, Ustaz? Iya, tempatnya di mana ya? Dalam rumah ya. Dalam rumah-rumah di mana? Artinya rumahnya juga seperti apa gitu ya. Kalau rumahnya tembok, sulit diprediksi jin itu bisa masuk. Ya, apalagi tutupan terus kok ada di dalam. Nah, itu juga mencurigakan. Patut dicurigai kalau itu mungkin jin. Tapi kalau misalkan minta maaf rumahnya itu ada lubang, misalkan dari bambu, dari gedek, memungkinkan untuk jin itu masuk, maka itu bisa jadi ular, ya kayak ular kobra dan seterusnya yang memang harus dibunuh. Tapi itu belum tentu ular jemaan jin tadi itu. Jadi intinya ular yang jelmaan jin itu selalu tempatnya tidak logis, tidak mungkin masuk di situ. Karena ya misalnya tertutup di dalam kamar yang tidak mungkin masuk dan seterusnya. Dan kalau seandainya kita tatap, kita lihat terus, itu ada kekuatan magisnya, pengaruh setannya yang muncul dan seterusnya. Itu baru kita katakan kemungkinan ular itu jin. Misalkan di atas tempat tidur dan seterusnya, atau di dalam lemari misalkan gitu ya. Tidak mungkin misalkan kok tiba-tiba ada ular di situ, itu karena itu ular bangsa jin. Nah itu seperti itu. Tapi kalau hitam, ya hitam-hitam itu kan juga apa, jenis ular kan banyak yang hitam ya, kobra misalkan ya, ular-ular apa namanya yang lainnya mungkin warnanya hitam, itu mungkin aja. Tapi mungkin yang hitam itu kobra ya. Kalau itu yang dilihat ya harus dibunuh, tapi itu belum tentu jin. Tapi kalau ternyata tadi itu semuanya kok tidak logis tadi, itu bahasa jin. Nah, tekniknya lain lagi nanti. Bisa saja kalau merasa yakin dan aman langsung diusir, mungkin tidak ganggu ya, diusir. Bisa dikeluarkan, itu dikeluarkan. Tapi kalau misalkan posisi di kamar dan dia posisi seperti menyerang kita gitu ya, juga besar misalkan, akan lebih baik kalau kita berikan waktu 3 hari. Ya ada bacaannya itu munasi dukum apa ya, aku ingatkan kalian dengan perjanjian dengan bangsa apa, dengan Nabi Sulaiman, itu ada dalam kitab ini itu terapinya. Dalam 3 hari itu diingatkan itu, kalau dalam 3 hari dia masih nongol, nah, wajib dibunuh, itu nanti akan mati. Itu hanya untuk menghindari kuasanya itu jangan sampai jin mukmin gitu loh. Kalau jin mukmin jatuhnya seperti yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, ada seorang pemuda yang saat ikut perang Rasulullah kemudian izin pulang, mendapati istrinya berada di depan pintu seperti yang pembahasan sebelumnya itu ya, terus cemburunya muncul kemudian mau melukai istrinya gitu, terus di sama istrinya ditunjukkan ini lihat dulu yang di dalam ada apa dan seterusnya, sampai terjadi perkelahian dan dua-duanya mati gitu loh. Ya itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi berikan tenggang waktu 3 hari. Itu yang bisa kita pahami dari nas, dari kitab. Ada juga yang memahami lain ya. Wallahualam shawab. Dan jelas kalau sudah terjadi ya syukur alhamdulillah, sudah aman, sudah selamat gitu ya. Ya. Ada lagi? Nah ini ada lagi ini. Mungkin apa? Satu ini yang terakhir satu ya. Ya. Nah, ini juga yang sering terjadi di persepsi masyarakat. Ini dari Titin ya, ada di Nongko Sewu. Assalamualaikum Ustaz. Saya Titin di Nongko Sewu. Saya mau menanyakan bagaimana cara merukiah orang yang kerasukan jin Islam. Karena sejak kerasukan, orang ini yang biasanya tidak sholat menjadi rajin sholat. Apa bisa dirukiah? Iya, ini bagus sekali ini. Ini terjadi ya, betul. Termasuk orang yang tobat ini. Ada orang yang tobat yang ditunggangi jin, itu ada. Yang kemudian ketaatannya ekstrim, berlebihan. Nah ini kasusnya misalnya Barakovic ya, kepada saudari ini, Titin kan ya. Cara merukiah orang yang kerasukan jin Islam ini, caranya ya berarti ya. Kalau dampaknya tadinya tidak sholat menjadi rajin sholat. Kalau ditanyakan apakah bisa dirukyah, bisa. Tambah lebih enak ini rukyahnya. Gimana caranya? Diajak dialog jinnya. Dikontakkan. Kontak itu tidak mesti harus kesurupan. Kok bisa gitu ya? Bisa kesurupan, bisa tidak. Kalau kesurupan berarti harus ada pembacaan ayat sampai kesurupan. Atau tidak perlu harus membacakan ayat. Misalkan bagi yang berpengalaman ditatap saja nanti jinnya sudah kelihatan itu. Kita tanya ini siapa yang di dalam, nanti akan jawab. Ya, tentunya dengan ilmu. biasanya dia berkelit, saya ini nggak ada jinnya saya gitu. Tetapi ada. Nah caranya gimana? Caranya ini ya, saudara Titin ya. Orang itu harus bisa membedakan antara dirinya dengan jinnya. Ya, kalau sekarang dalam kondisi sadar, dia harus bisa membedakan dirinya dengan jinnya. Kalau dia sudah bisa membedakan dirinya dengan jinnya, itu enak. Cara membedakan gimana? Dia harus bisa menemukan dirinya sendiri. Saya siapa? Ya di luar saya, kebiasaan saya, yang itu bukan milik saya, kondisi saya, yaitu jinnya. Kalau dia bisa menemukan itu, maka manusianya diamankan dulu, dikuatkan akidahnya, ya diterangkan kalau yang bisa menyembuhkan Allah, yang menolong Allah, gitu ya. Ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Kemudian baru ini kalau ini jin yang ikuti sampean, bukan sampean murni. Sampean tidak boleh ibadah yang itu ditunggangi oleh jin. Bisa jadi niatnya bukan karena Allah nantinya, tidak ikhlas dan seterusnya, dan itu bahaya. Awalnya memang kayak gini, nanti lama-kelamaan juga tidak sholat itu. Itu banyak itu. Kalaupun sholat, kadang ditawam bayi gak karu-karuan. Yang bisa, biasanya misalkan 5 menit, bisa 15 menit itu sholatnya ya. Jadi ajak dialog dan islamkan jin itu yang sesungguhnya. Kalau dia sudah kontak dan ngomong, ajak dia dialog ya. Biasanya bisa diajak dialog dengan misalkan dia jawab apa itu. Ini apa betul di dalam itu ngakunya Islam? Di dalam itu ngakunya Islam kan enggak? Mesti orang akan muncul jawaban, ya dia ngaku Islam. Kalau Islam yang sungguhnya dia harus keluar dari tubuh. Kalau dalam tubuh terus itu bukan Islam, itu fasik, dolim, dosa. Tidak diterima oleh Allah kebaikannya karena mendolimi. Harus keluar. Banyak itu. Yang seperti itu banyak. Terus harus diajak dialog. Nah, kalaupun dia Islam ya, ngajak orang itu sholat, dia adzan tetap sakit, dibacakan ayat rukyah tetap sakit, karena status jin yang dalam tubuh itu jinnya fasik, pasti kesakitan ya. Dan harus yakin ya, tidak boleh ragu dan tidak boleh misalkan wah sudah Islam gimana cara rukyahnya kan gitu, karena jin yang Islam itu tidak mungkin di dalam tubuh yang benar loh ya. Nah jin yang ngakunya Islam yang nunggangi tubuh orang yang dimasuki ya, seolah-olah menjadi tampak taat dan membuat taat, itu mesti jin-jin fasik. Pasti begitu. Karena jin yang Islam itu pasti akan sadar kalau dia di dalam tubuhnya manusia itu mesti ganggu. Dan kalaupun jin Muslim yang sungguhnya, dia pasti akan sadar bahwasanya dia beribadah ya, diperintahkan beribadah kepada Allah ikhlas. Ya, masing-masing antara manusia dengan jin alamnya berbeda, dan dia tidak mungkin berada dalam tubuh manusia. Kalau dalam tubuh manusia itu pasti ganggu. Pasti ganggu. Ini secara umum pasti begitu. Dan ini juga kaitannya dengan tema tadi itu, pernikahan dengan bangsa jin itu, bab yang tadi kita bahas itu ya. Itu pentingnya kenapa kita harus membersihkan diri kita dari gangguan jin itu di situ. Kalau ada jin di dalam tubuh kita itu ancamannya, dia juga mengintervensi kalau kita punya istri gitu loh. Jadi hubungan kita dengan istri itu bisa diintervensi, diganggu, dicampuri oleh jin itu. Karena itu rukyah ini penting untuk dipahami gitu loh. Jangan sampai kita ini ada jin di dalam tubuh sehingga hubungan dengan istri itu bisa diganggu. Macam-macam gangguannya kalau orang itu kena jin. Katanya dengan hubungan suami istri. Jadi secara umum itu seperti itu. Karena itu orang yang kena gangguan jin itu harusnya ya tadi itu, dia harus tobat. Dia harus, kalau tidak mau dirukyah, harus merukyah dirinya sendiri gitu loh. Tidak mau dirukyah tapi enggak mau merukyah dirinya sendiri, ya sama saja. Itu subhat. Ya, justru akal-akalannya jin itu kan gitu kan. Karena kalau dia kena jin kemudian tidak mau merukyah, dirinya sendiri, tidak mau dirukyah, pasti ngacaukan semuanya, ngacaukan hubungan ya rumah tangganya, hubungan dengan istrinya, dengan anaknya, dengan Allah, dengan tanggung jawabnya, dengan amanahnya, dengan pribadi dirinya, tampak semuanya itu kelihatan gangguannya itu, ya berat, karena itu harus diterapi. Nah, dengan ilmu rukyah ini ya, harapannya kan bisa merukyah diri sendiri, bisa paham dan seterusnya, bisa menghindari dan seterusnya. Secara umum seperti itu. Jadi kembali pada pertanyaan tadi itu, bagaimana cara merukyah orang jin yang masuk Islam tadi itu? Ya tadi itu. Malah enak tadi itu. Kita ajak dialog. Sering kali itu. Kalau ada jin, kalau mau kamu Islam betul, ya kamu keluar dari tubuh. Gak bisa. Kalau ngakunya jin Islam tapi tidak mau keluar, itu masih fasik. Diadani masih sakit, panasan, jerit-jerit dan seterusnya. Bacakan ayat juga. Asal yakin, jangan kemudian keder. Dia masuk Islam. Dia Islam, bisa baca ayat kursi dan seterusnya lah, keder itu. Itu tidak paham tentang masalah hakikat jin yang masuk, statusnya itu Islam yang seperti apa, sehingga terus daya rugianya ya ragu tadi itu. Ya, jadi yang penting harus yakin dan memahami tadi. Masuk Islam malah enak, modal untuk dialog dengan jinnya enak sekali. Lebih mudah. Insya Allah seperti itu. Allah alam. Jazakumullah khair buat Ustaz Arifuddin Allah Ta'ala. Dan Ustaz untuk edisi kali ini yaitu 1 Oktober 2012 tafadhol Ustaz memberikan penutup kesimpulan tentang materi kali ini dan juga ditutup dengan doa majelis tafadhol Ustaz. Iya, yang jelas begini ya. Kalau diteruskan kan mesti terus ada pertanyaan ini. Enggak habis-habis. Jadi tolong sabar karena kelanjutan rukyah ini masih panjang. Kemudian ini juga masih ngawali setelah vakum. Jadi enggak usah ngebut-ngebut dulu sampai jam 10 misalkan begitu. Ya, sekarang diselesaikan, selesai cukup. Itu yang penting. Yang penting kita sudah melanjutkan kitab yang dulu kita sudah kaji bersama, kitab yang selalu sistematis pembahasannya untuk kita pahami. Sudah nikmat dari Allah yang harus kita terus kita pelajari bersama dan kita ikuti bersama. Kemudian tema malam ini tadi itu secara garis besar bahasanya, bahasa jin pun juga seperti manusia punya syahwat dan seterusnya. Karena itu kita kembali pada petunjuk Rasulullah, bagaimana adab-adab yang diajarkan Rasulullah, misalkan kaitan dengan memakai baju, melepas baju, misalkan saat bercermin, misalkan gitu. Kemudian bagaimana kita mengelola syahwat nafsu supaya tidak over dan akhirnya justru malah blunder, senjata makan tuan kembali kita kena gangguan jin akibat tidak bisa kontrol syahwat tadi itu. Ya, untuk terapinya ya dengan puasa, dengan menjauhi sebab-sebab yang menunjukkan syahwat itu menjadi over dan seterusnya. Kemudian bagi mereka yang misalkan belum menikah ya, yang kemudian syahwatnya besar ya, terapinya dengan puasa Daud itu bagus. Ya, puasa Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa seterusnya. Dan berikutnya tidak puasa, nanti gang satu hari puasanya. Terus bagi yang yang sudah menikah, jangan lupa doa yang diajarkan Rasulullah saat berhubungan. Karena itu modal keselamatan bagi anak yang nantinya Allah berikan kepada kita supaya tidak diganggu jin, itu penting sekali. Termasuk juga mungkin keberkahan hubungan itu. Nanti ya, apa yang menjadi hajat yang diharapkan oleh suami istri itu diperoleh, itu juga pengaruh dari doa tadi itu. Jadi jangan sampai melupakan doa tadi itu, terus dibaca supaya tidak ada intervensi gangguan jin. Kemudian masalah gangguan dalam sholat tadi sudah kita sampaikan panjang lebar tentang masalah setan khonzab ini, supaya tadi itu diingat-ingat, dicermati dan seterusnya. Saya kira itu untuk penutup dan kesimpulan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat materi ini dan bisa ketemu lagi minggu depan dengan tema dan materi yang lainnya. Dari saya cukup sekian, saya mohon maaf ya. Jika ada yang salah, kita akhiri dengan doa kabul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.